اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل اعمالنا خالصة لوجهك الكريم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين Maka apabila diperanakkan kita maka apabila diperanakkan kita apabila yani maka apabila yani maka dulu kata apa dulu kita kata musanna kata kemudian berpindah dari hanamo orang muda kepada jadi orang tua dimakialah sehingga kepada kelakuan yang menghendaki Allah perlakukan di atas kita ini. Kita-kita ni. Setengah hari gitu, setengah hari gini. Masa tua tu macam-macam pula jadi. Tak sama pula situ. Maka apabila diperanakkan kita. Jadi maka pada masa diperanakkan kita. Bila ibu kita melahirkan kita. Lepas keluar. Peranak tu lepas keluar. Diperanakkan kita lepas keluar. Lepas keluar. Ha ada. Dia tulis gitu dah. Oh, agak saya. Maka apabila diperanakkan kita sekat tu lepas keluar daripada perut ibu tu. Kau dulu, tak ambil lagi. Maka apabila diperanakkan kita lepas keluar daripada perut ibu itu. Ha tu. Oh jadi. Wakah lah ya agak bahasa kampung kok. Maka apabila diperanakkan kita, diperanakkan kita lepas keluar daripada perut ibu. Lepas keluar, keluar daripada perut ibu. Lepas keluar, bahasa kecil, lepas keluar. Pasal tu, pasal aku, duk lepas keluar. Lepas keluar. Lepas dalai, ha, dia kecil gitu dah, lepas. Lepas keluar. Lepas keluar, apa nak kata Reno? Apabila diperanakkan kita lepas keluar daripada perut ibu. Pihak lepas. Dia rasa dia kecek gitu. Apabila diperanakkan kita lepas keluar. Yang ni keluar gitu ya. Entah? Peranakkan kita keluar daripada perut ibu kita. Bila keluar marilah. Ha, tu. Bertiok. Ha, tu. Nanti jawab dulu apabila. Bertiok. Berteriok. Berteriok. Dan berjerit-jerit kita. Tiap patut berjerit. Ada jadi tu. Tiap-tiap dah berjerit-jerit. Ha tu. Tapi bertiap tu dengan bunyi-bunyian yang termaklum lah. Biasa dengar lakar. Dah maklum lakar. Dah bunyi macam mana budak tiap. Ha, you super lakar. Dia tak kira arak tak arak. Dia wang-wang-wang tu lakar tak. Tak ada kata lurah lajah jadi arak ke tak. Dia sama je. Apabila jadi budak mari. Manak sama je. Maklum lah kau dah. Bunyi-bunyi yang betul maklum tu. Teriak dan berjerit kita. Berjerit dan teriak tu dengan bunyi-bunyian. Dengan suara-suara yang termaklum. Kita tahu semua dah suara tu. Lepas tu gana budak boleh teriak tu. Sebab apa boleh budak teriak lagu tu. Musanna kata, maka yang dimakian itu, yang dimakian itu tu kembali kepada bertiok dan berjerit dia. Maka yang dimakian itu berteriak dan berjerit tu bukan sebab apa dah. Yang dimakian itu ialah daripada sebab sepok syaitan. Sepok menyepok. Nah, itu lagi tu. Apa sepok? Sepok ni masuk dulu. Sepok ni kan bukan sepok. Ha, yang ni. Bukan sepok gitu dah. Sepok menyepok ni ke apa? Pukul dengan tangan. Tapi kalau pukul penuh tangan dengan sepak. Bukan sepak tu. Lama baca sepak. Sepak tu sepak. Menyepak. Tu. Tak dengar dah lah ni kecek gitu. Tu. Menyepak. Menyepak lagi tu dah pukul lah. Pukul. Katok. Katok pukul dengan tangan. Tu. Tapa. Tapa. Lagi kecil tapa yang main-main tu makna tu. Tu dia. Nama silap sepak pula. Setel tak sepak, ya tapa. Pek, pek. Ya gua dia pek. Dari sebab tapa lah. Pukul lah oleh syaitan. Laknatullah Ta'ala. Allah Ta'ala laknatkan dia. Puak, puak, puak, puak, puak. Wanak maripak, pek. Pek. Weh, gitu. Jadi setan dia pek tu weh, pek weh. Tu. Tiak juga. Lama cepat, cepat lama hok tu tiak semua. Tiak belaka. Kalau dia hok teh sikitnya tapa sekali tak ada umur simpul lagi. Dia ke? Sekali. Lepas tu duduk, tu baik mau hidup boleh semenit dua pula. Weh, bau nak weh. Ada juga. Kadang dia bomo tolong tapa pula. Gena tak tiok. Tu pelat ni hotline tu buat tiok belakang ni. Pek. Tu. Aku lihat ni sabit dalam hadis. Daripada sebab sepok lah syaitan. Sepok ni bahasa Arab panggil gapo? Apa dia? Lakzah. Lakzah ni makna tapa lah. Tapa dengan tangi. Sebab sepok lah syaitan jadi tanpa dan katok lah oleh syaitan laknatullah. Gitu, jadi tiok laka tu. Lepas tu, sepok syaitan ni yang tidak selamat daripada perkara-perkara ini. Tidak selamat, tidak lepas daripada perkara ini. Perkara ini mana? Sepok syaitan ni. Yang tidak selamat daripada perkara ini, tak selamat. Malaikat Nabi Isa dan ibunya, ibu Nabi Isa. Sini jadi ada masalah apa nama hadis dengan cara zahirnya nampak sekali gunanya lebih Nabi Isa lagi. Tengoklah dah. Malaikat Nabi Isa dan ibunya, ibu bagi Nabi Isa. Siapa ibu Nabi Isa? Maryam. Siti Maryam tu. Alaihi masallamu. Nabi Isa anak Maryam. Maryam anak siapa? Anak dia. Nama anak Imran. Imran dengan Siti Hannah. Hannah dengan Imran tu menikah. Lepas tu Hannah tu perut besar. Hannah tu bunting. Lepas tu dia nazar ke? Dia nazar Hannah tu, ya Allah. Aku ni mudah-mudahan ya ni anak mula-mula ke? Anak le perut mula-mula ni wasa nak buat khidmat agama lah. Maka nazar. Inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni, ya Allah. Aku nazar. Bagi hak dalam perut ku ni, ya Allah, masa duit tak lesau lagi, tak tahu tak jatuh ke tino. Tapi bila ya perut usah dah ni, ya Allah, aku nazar. Bagi dalam perut ku ni, aku nak lepaskan dia dan gunakan dia untuk berkhidmat di Baitul Muqaddis. Baitul Muqaddis dah masa tu. Lepas tu nak pakai seolah tahu yang khidmat dia tu. Fataqabbal minni innaka tasmi'un alim. Ya Allah, terima. Hati dia tu Aziz Nabi jadi jatah tu. Muka jatah lah lebih layak untuk cara sejid Masjid Aqsa. Masjid Aqsa tu, Baitul Muqaddis tu. Tak apa. Lepas tu walamma wada'atha. Bila wanak tu baik tino qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Ya Allah, tino ya Allah. Tu yang kata Allahu a'lam bima wada'at. Tu yang kata Allah lebih tahu bagi ya anak tu. Tak apalah. Tu yang lebih tahu, tu yang tahu ni mula lagi dah azali lagi. walaisa sakaru kal unsa. Ya teh dak supo tino ah tu yang kata tu yang tu jawab dalam ha panggil dalam hanah dia oyak gitu tu tu yang kata Allahu a'lamu bima wada'at walaisa sakaru kal zakaru kal unsa. Tu habis dekat tu. Lepas tu dia kata lagi, hanah kata wa inni sammaituha maryama. Ya Allah, aku letak nama budak ni ni Maryam. Lepas tu mana syahidnya? Inni sammaituha marjama wa inni u'izuha bika wa zurriyataha minasyaitanir rajim. Aku minta pelindung ya Allah akan dat ni, ni budak ni ni Maryam ni, aku minta pelindung daripada syaitan dan anak cucu dia pun minta pelindung daripada syaitan. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Akhir tu hati mengumumkan doa dia, Tuhan pelerokan Maryam daripada syaitan. Syaitan tak tepuh Maryam. Nabi Isa masuk dalam zuriyah bagi Maryam. Lepas tu tak ada lah. Tak ada dah. Bukan zuriyah dah. Zuriyah dah. Kisah dia korang lagi. Kena ke Nabi Isa sore. Mana? Syaitan tak tepuh. Tak wani. Allah Ta'ala teguh kerana Tuhan terima doa dia. Hanat. Hanah tu. Tuhan terima doa Hanah. Tuhan jaga syaitan. Apa Nabi kita lah no? Tu macam masalah. Nabi kita lagu mana? Ni hadis Nabi sendiri. Nabi kata, tidak selamat daripada perkara ini malaikat Nabi Isa dan ibunya, ibu Nabi Isa. Iaitulah Siti Maryam alaihi wassalam tu. Tengok sekaligus, Nabi Isa dengan Maryam je lah selamat. Nampak Nabi kita kena tapar di setel lah kena. Ulama jawab kata, semua anbiya dapat ketentuan ini. Maknanya, semua Nabi-Nabi pun setel tak tapar juga. Tapi walaupun tak tapar, nak tapar. Baik tak? Tak apa pun, nak tak apa, tapi Tuhan tak izinkan untuk jayakan kejayaan tu. Jadi tak jaya. Tapi Isa alaihi salam ni lebih pada orang lain sikit makni. Tuhan wi lebih hal sikit kerana hanah dak berdoa tu. Saya tak tepuh mula lagi dah. Dah dah. Saya tak jadi masuk dekat kahwin mula lagi dah. Hak lain masa nak kahwin juga tapi tak jaya. Ya rasa dia lah tiap-tiap Nabi ada kelebihan masing-masing. Tapi bila sebut tak lebih atas yang lain telok tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha ni hadis ni puak Masihi duk pegai sangat ni tengok ya kata Muhammad sendiri ya. Yo hai Masihi duk ambil hadis ni duk jaja jual. Tak apa kita nak tulis sikit masalah Nabi Isa tu. Tu. Tulis sikit tanda-tanda yakni betul masalah Nabi Isa. Yakni kerana ibu bagi Maryam. Kerana ibu bagi Maryam yang bernama Hannah. Hanun ta tamar butoh. Hannah. Itu minta berdoa kepada Allah. Minta berdoa kepada Allah supaya Maryam dan anaknya terpelihara daripada syaitan. Maka Allah Ta'ala terima akan doanya. Habis itu. Mana bila besar tak di Baitul Muqaddis tu Siti Maryam duk cara situ. Sapu wak ibadat dalam tu, duk sapu duk jaga kebersihan dalam masjid. Khidmat situ lah dia tak siap situ. Tino dia tak siap situ. Lepas tu daya di qadar bagi Baitul Muqaddis budak yo kena ada orang cara dah. Ada orang duk pelihara, orang duk jaga. Pakak pula lah wey, puak-puak besar ni tak cara budak ni. Nampak kelebihan sangat ni. Maka puak-puak babo-babo masa tu, babo-babo puak-puak Nasrani Yahudi masa tu duk sanggup lah kena cara Maryam. Biar nak cara budak ni ni, dia duk dalam masjid tu. Aku, dia tu pun nak, dia ni pun nak. Dalam hama-hama tu Nabi Zakaria ada juga, nak juga. Nabi Zakaria ni pok nakal bagi Siti Maryam. Bila aku benar ah, aku ni pok nakal dia. Tak apa aku. Hai tak leh aku nak. Nak maknanya aku nak cara budak ni nak sanga, nak kira. Sanga ni. Patu akhirnya tak leh nak jumpa ni kalau kita tak. Nak jumpa ni. Ha tu bila jumpa ni tu pok boleh ke dia. Nabi Zakaria. Nabi Zakaria cara apa biko boleh hasan wa taqab wa kaffalaha Zakaria. Ha kullama tu siapa pakilah. Duduk situ. Pas Maryam tak ada tok laki ke maknanya ya ya bersih jaga diri sungguh. Okey Allah Taala nak keluarkan Nabi Isa pada perut dia. Ha tengok tu tak ada pok pun. Tuhan kuasa punya lahir adat tu benda ni tu anda ni tak boleh jadi. Tapi mengikut akal benda haru. Benda haru apa salahnya? Ha habis. Ha tu dah jawab gitu kalau kita tanya tu. Malaikat Nabi Isa dan ibunya, ibu bagi Nabi Isa alaihi salam, iaitu Maryam alaihi salam tu. Alaihi salam. Habis kat tu. Tak ada apa lah. Sini tak ada penting sangat. No, ya kata budak tu, ya tiap kita. Kita kena tapa di sete tu. Kita ni kena tangan yang belakang dah ni. Aha, kena tangan yang belakang dah. Nabi kita tak kena. Nabi kita tubik mari tu, pusing dah. Alhamdulillah. Oh, duk pujikan Tuhan dah. Nabi-nabi lain-lain pun. Ah, dah. Ada kelebihan masing-masing. Dah sete tak sentuh. Yang mana ni. Habis itu. Maka dari sinilah Musa Nabi ingat. Maka dari sinilah dari mana? Yani dari sini yani dari kerana berlaku sentuhan. Dari kerana berlaku sentuhan pada tiap-tiap kanak. Pada tiap-tiap kanak tu. Tiap-tiap kanak-kanak. Kerana berlaku sentuhan pada tiap-tiap kanak dari sinilah. Dari kerana ning lah. Dari sebab berlaku sentuh eh, pada tiap-tiap kanak ni. Setel tepah belakang dah. Setel tapah belakang dah. Ngueh-ngueh tubik mari telah tu. Kena tangan setel dah. Dari sini. Setengah daripada perkara yang disuruh buat pada ketika itu. Setengah daripada perkara yang disuruh buat. Jadi yang disunatkan buat. Suruh tu kena atas rupa sunat lah. Perkara yang disuruhkan buat. Yang disunatkan buat. Sunat atas apa? Ikut pia-pia pun. Atas ayah dia sendiri. Tak ada ayah, ibu dia sendiri. Tak ada ibu, pia-pia pun keliling kawasan tu. Disunat buat ke apa? Ha, disuruh pada ketika itu. Pada ketika. Ketika mana? Ketika keluar oleh kanak-kanak tu. Nah, boleh kata gitu. Disuruh pada ketika tu. Teka keluar maridah. Weng-weng-weng-weng lagi tu. Ha, disuruh buat apa? Bahawa dibangkan. Dibang. Diazankan. Dibangkan. Dibe. Bang tu kena tapi bila dibangkan tu jadi. Ada. Jadi bangkan. Bukan bangkang tak? Bangkan. Dibang. Diazankan. Diazan, dibang tu pada telinga budak. Pada telinga budak. Sunat kita bear pada telinga budak. Sama ada lelaki ke atau perempuan ke, tak caralah budak. Sunat di, apa nama, pada telinga budak. Jadi jat ni sama ada lelaki atau perempuan. Tak kira lah tina jatuh pun. Sunat kita bear. Nyanyo ayuh tak mengaji. Nak bear tak leh. Tak mana nak bear, tak iso bear. Tak iso belajar bear. Nak bear tak kena. Bila anak-anak hari, kena duk pegang ambil orang lain tu long bear. Nanya kak. Nak ayah tu lah, kena bear. Allah Allah, mana ayah pun tak gamak. Tu pun kadang-kadang ambil kita bucu-bucu ni. Malah nak beri orang dengar, malu kat orang. Allah Allah. Allah. Bear bunyi sikit boleh. Haa, tu dah. Ni ayah pun tak iso pergi sejik mana boleh. Pegang speaker sama telah. Tu sejik tu dah jari-jari masalah. Kena belajar juga weh kita weh. Bear ni. Belah lah kalau tak bear kot sejik pun sekurang-kurangnya belajar untuk nak bear di telinga anak kita apa dah. dibangkan pada telinga budak. Budak mana? Budak yang diperanakkan itu. Budak orang nak tubik orang itu. Beh. Ha, tapi telinga mana weh? Sipak telinga yang sebelah kanan lah. Lihat kanan tu. Lihat kanan tu beh. Kita beh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beh biasa lah. Lama tarik suara untuk imam Mekah. Kenapa budak yang mau nak sipai anak lagi tu. Nak ambil kitab, makan pet tu sudah ada pun. Dia tarik. Duk song lama. Ya, ya, ya, song je daripada ada 5 hari nak beranak tu, ya, song beda. Tak jadi. Best kuadah jadilah. Best kuadah je. Ha, jadi, peranak itu yang sebelah kanan. Ha, baik kanan dah. Ha, ingat oleh lama, tukar tu. Ya, ya, naling je tukar. Eh, lelaki kanan ke lelaki je, tak ingat pun. Ha, ada mari tu. Baik kanan. Lepas tu, dan iqamah. Ni atas pada bang di iqamah. Jadi telah dah bawa di iqamah qomat pula bepak qomat selalu dah di iqamah qomat bekno eh sebagai iqamah sembahyang itulah ada ha, jadi seperti iqamah sembahyang kita dok qomat sembahyang ada lagi qomat lain seperti dok qomat sembahyang tu lagu mana iqamah sembahyang. Ha, sekali-sekali Allah Allahu Akbar, syada la ilaha illallah, syada anna Muhammad Rasulullah. Ha, tu kata lagu tu, iqamat sembahyang. Iqamat tu bila? Iqamat pada telinganya, telinga budak tu. Tapi telinga yang sebelah kiri, iqamat lek kiri. Belik kanan, iqamat lek kiri. Ha, tu iqamat. Ha. Pada ketika ada kadang bomo tu bewi lalu bomo jatuh tu sebab tak ada orang, tak ada ayah-ayah pun tak ada ayah-ayah mak ayah pun tak sembih bomo bewi tu nyanyo ayah pergi ke mana dah ikut. Allah Akbar. Ni mau pergi tagi boleh temu. Ya ada bucu je. Ya ada bucu. Ya buat siap dah. Mau pita kalau lah ni ya buat siap dah. Pitu ya buat ketah ke apa siap. Molek kot lah ni. Mau pita kot mana-mana ya buat. Ha ni tempat bear. Ha masuk. Mana ya? Ha. Ya gibay. Bomo pun ni panah dah. Ha gibay kot ni. Ha tu bear sudah. Ha sipai-sipai tak klik. Ya. Sudah sebagai iqamah sembahyang pada telinga yang sebelah kiri. Sebab apa kena disuruh lagu tu? Disuruh Allah ada. Lepas tu komat saja dah, tak ada tak maya ni noh. Be, mula-mula anak tu be komat tapi tak semaya ni. Semaya tekan mana? Kau mati. Kau semaya video. Tu. Semaya banyak tak kena be. Bedah. Bedah mula-mula. Situ Allah Ta'ala nak beri isyarat juga kata kita hidup ni. Walaupun dunia ni kita hidup lama mana pun. So Allah kata hidup antara telah masa be dan semaya ya. Beres maya ya. Setah sangat ya. Masa tu tak lama ni. Tunggu nak semaya. Semaya tu orang semaya we. Dah. Tu. Tu dia. Ha maka sebab apa kau disuruhkan ayah dia tu be ketika tu supaya selalu budak itu mendengarkan kalimah tauhid supaya selalu ni maknanya cepatlah dia selalu ni kadang-kadang makna apa sentiasa deh selalu dengar maknanya sentiasa dengar tapi selalu bukan makna selalu dengan makna sentiasa ni selalu dengan makna segera cepat ha gitu lah. Gi selalu supaya selalu budak itu yakni segera budak itu mendengarkan kalimah tauhid dengar kalimah tauhid La ilaha illallah tu. Sebab apa? Sebab dalam alam zat dulu budak tu sudah mengakukan tauhid tu dah. Budak tu sudah beriman dengan Allah Taala dah. Beliau tubik daripada perut ibu tepuh kepada alam yang kedua, kalimah pertama nak dia dengar juga kalimah tauhid yang dia melaku dengan fitrah yang dia buat dulu. Fitrah dia dah, hati dia dah ikat dengan Tuhan dah pada masa alam zat tu. Tubik maipak dengar tauhid dah. La ilaha illallah, dengar suara tu dah. Sebab tu bertuah kita ni mujur. Ha, dengar suara tu. Ha, dengar. Ha, dah. Supaya selalu budak itu mendengarkan kalimat tauhid. Kalimat tauhid yang menjadikan fitrah bagi manusia itulah. Ha, yang menjadikan fitrah bagi manusia tu. Ha, sekat tu. Kemudian adalah hal budak-budak itu, hal kelakuan budak-budak itu. Adalah kelakuan-kelakuan budak itu di dalam bodohnya, bodoh budak-budak tu. Hei, budak tu duduk dalam hal bodoh tu. Apa maknanya itu bukan budak bodoh? Dia kecek lagu tu orang kampung, orang tua kecek dalam hal bodoh. Yang ni dalam keadaan bersih dan tidak tahu apa-apa. Hei deh. Dalam keadaan bodoh, dalam bodoh je ni dalam keadaan bersih dan tidak tahu apa-apa. Dia tak tahu apa, budak bodoh, orang kecek, orang tua kecek. Menurut kira apa dengan budak, ya bodoh. Orang tua kecek, faham kan bukan budak bodoh. Budak nak cerdik juga tapi kecek atau bodoh dengan sebab dia tak tahu apa-apa budak tu. Dia bersih, dia cuci. Tubik mari tu Allah, tengok budak tu dah. Tubuh dia bersih, cuci, bau dia sedap. Bau tubuh dia tak suka bau orang tua. Orang tua kau busuk, kau sari kau busuk. Kerana duk tepung maksiat hari-hari. Budak tu bau dia sedap. Tak mani pun bau sedap. Cuci. Tak mani seminggu dah, bau sedap. Siung tepat kat muka-muka tu lah. Mau siung kat punggung-punggung. Kau tu campur dengan hal lain dah. Ha, dia bau sedap budak tu. Ha, tu dah. Ha, tu bersih budak tu. Dia musanai kata, budak dalam keadaan bodoh tu. Lah no, ikut tarikkan atau didikan yang meleharonyo. Bodoh, ikut tarik ke atau didik ke. Atau pada tarik ke tu. Ikut tarik atau didik. Tarikkan atau didikkan. Satu lagi asuhan, kita kata dah. Tarikkan atau didikkan atau susah asuhan yang memeliharanya, orang yang memeliharanya nya budak itu. Tengok siapa dia pera dia. Orang yang pera tu ikut tarik ke dia tu. Dia tu tarik ke mana ke dia tu budak? Allah, saya kadang-kadang budak. Duduk tengok, pejar tu tengok budak. Ha, tu orang tua duduk leha, dah leha maksiat. Orang tua duduk menego. Nego apa? Nego bukan nego. Ni nego benda ubat tu. Nego putih. Budak tengok lah. Budak tengok. Budak panah je budak. Budak tu dia panah agak menipu apa semua. Ikut tarik ke? Atau didik ke yang peliharanya tu? Tarik tu kepada ajaran jahat atau baik? Takluk kepada tarik. Ikut tarik. Ikut didik yang melihara saat itu. Orang yang melihara dan jaga dia saat itu. Tarik kepada ajaran jahat punya gigot tu. Atau baik punya gigot baik. Tu ayah tu penting. Ayah. Ayah tu penting. Ni ngajak anak duduk decok. Mek diri jadi. Yang mujur anak yang boleh duduk decok tu. Yang pukul video. Yang pukul video. Lepas tu pukul lagu. Anak yang decok. Yang waktu gue letak dari TV tu. Lepas tu orang tu, oh cerdik budak ni. Cerdik budak ni tengok muja buat pukul video. Share with orang tengok pula tu anak hidup decok. Padahal tak tahu tu ajaran tu ajaran apa. Orang pukul tukar baca Quran. Tukar hajabah. Tukar la ilaha illallah. Tak padah. Ni dah pukul tukar hidup decok tu. Tengok budak dah. Kalau dia suruh je la ilaha illallah pun la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Cik pening budak. Orang tua tak reti lagi. tertarik ke atau didik ke yang melihara tu? Tarik kepada ajaran jahat pun jadi jahat atau baik Allah. Sebab tu Nabi kata kul mauludin yuladu alal fitrah. Tiap-tiap budak tu dia beranak mari atas jalan fitrah. Dia bersih cuci mari. Fa abawani yuhawidani. Pak mak dia tu buat jadi Yahudi. Lepas tu au yunasiranihi ataupun buat jadi Nasrani Kristian. Mak dia, pak dia. Au yumajisani ataupun buat jadi Majusi pun pak mak dia, mak dia. Mak dia buat jadi. Oh jadi Yahudi pun Yahudi. Allah, tu tengok tu budak. Buat dia molek sikit budak tu anak dia. Kalau nak buat jahat apa pun jangan anak tengok. Jahat cara kita. Jangan anak tengok. So dia dia serah dengan benda tu. Tak padan dengan modal kita beranak yang mari. Ha tu dah. Ikut tarik ke atau didik yang melahara tu kepada ajaran jahat atau baik. Maka dari sini kena tukar tu kita tu. So, tak apalah orang tua kita lagu mana kita serah belak dia lah. Kita tu dia orang tua pula esok ni. Ha, saduk Yohana tu duk tengok kok orang saduk di duk act tirak duk test perbuat test orang. Tilik diri kita dan kita akan buat apa masa depan kalau kita jadi ibu apa. Tarik ikut molek. Nyanyi. Anak boleh buat lagu kan nak. Ingat anak duduk depan katung ya. Ayah ya juga jadi. Dia buka depan ni. Dia tengok apa? Ultraman. Tak uti-uti. Lepas tu lah ni. Tak tu 24 jam pula Ultraman. Hodok depan tu. Tak gimana dah. Ayah nak katuk. Wah, siang. Ha, buka ayah pun. Buka lagi. Katuk. Yang nak mayat. Wah, siang. Katuk seorang ni. So, tengok juga. Tengok tu. Pak ayah juga masalah. Bukan kata budak, ayah juga masalah. Wak we tengok sekali kalau dia digergeh sangat. Ambil Hana remote from. Nak tengok tak? Kalau nak tengok lagi, kalau nak kacai lagi, hancur siapa apa teratak ni. Warning dah. Ha tu. Dia ubat dia. Ubat dia budak lah ni. Lepas tu ya. Putih. Takut lah. Ya maya kalau. Katuk. Katuk dia maya. Tapi yang dia hello lah. Mau jadi kau itu pula. Kau longa. Kau sepas dia. Kena buat kau kuat. Kau yang molek. Pergi semaya. Maya. Ayah lu. Teka baik. Teka jadi kerah kena kerah. Sedia dah. Kalau duduk rumah dengan tok tua apa pula letih lagi. Oh, kita nak itu sikit orang nunggu lagi sama tok tua dah. Ha, tok ha tok ni kena daya. Oh, tu susah lagi. Dah. Ha tu ingat molek tu. Tarik ke kita tu. Atau baik. Maka dari sini dari kerana budak itu bersih dan ikut tarikkan ni, maka dari sini yakni dari kerana budak itu ikut tarikkan. Dari sini, dari kerana budak itu ikut tarikkan tu. Ikut yang nak lho. Yang bersih cuci. Ikut kita nak buat wicak pun. Dari sinilah. Mestilah di atas dua ibu bapa. Maksud mesti ni wajiblah. Di atas dua ibu bapa. Menyuruhkan dia akan budak tu. Menyuruh dengan sembahyang. Okay ni. Wajib ibu bapa kena suruh semaya. Suruh ia semaya. Dan dengan barang yang ia budak tu. Dan ni atas pada. Dengan sembahyang. Dan. Menyuruhkan akan budak tu dengan semaya. Dan menyuruhkan akan budak tu dengan barang yang ia budak tu kuasa. Apa barang yang kuasa? Daripada puasa. Kena suruh ia juga. Puasa. Tapi ia kuasa kat mana kat tu lah. Sekarang dia ni. Sekerak panggil tengah puyuk. Budak tu tengah puyuk. Halah tengah puyuk jaga ya. Tapi suruh ya. Ha, kena puasa hari ni. Puasa. Lepas tu anak tu. poso tengah dia dah. Tengah puyuk dah. Tengah puyuk. Haa, tu. Haa, tak apa. Tengah puyuk. Lepas tu, bila habis tengah puyuk tu, buka-buka. Haa, bila habis tengah puyuk tu, habis nasi tengah puyuk. Ya lapar eh. Tengah puyuk. Lepas tu, yang makan nasi yang ada yang semalam tu, tengah puyuk lagi. Habis. Haa, tu. Kecek tengah puyuk masa dulu eh. Lepas tu capu. Esok pula, tengah pula jadi sehari. Tu cara orang tua padahal dia tak masuk lagi lengeh. Tapi nak buat juga. Dia panggil ajar dia. Dia tu serah dengan ajaran agama tu. Tak masuk lagi lah. Lama orang tua dah buat baik tu hati. Bila tu. Ha tu. Ha maka apa yang kuasa tu kita suruh dia. Bila tu menyuruh tu tak lok situ. Menyuruh apabila sampai umur 7 tahun. Teka duk 5 ne tak apa lagi lah. Duk 3 4 tahun tu lah dia. Tapi sampai ojo 7 tahun masuk kelas 1 dah. Masuk kolah apa? Masuk kolah praktum dah. Ha kalau kita tu sekolah rendah dah. Dia ada tingkat 1 tu. Budak 7 tahun tu duk situ dah. Ha kena. Lagi maya gigi. Ba. Rebah ni. Kata tak pergi maya lo. Ye. Suruh dulu. Suruh. Yogi tak gi. Yogi tu gi. Tak puas mana pun. Lek mulut kita kena suruh. Saya buat apa lagi suruh ya. Lama tu sepak. Sepak. Tapa lutut siku tu. Suruh ya. Jangan dia buat apa lagi. Baik. Winapok kata ayah ni batning ni itu wey. Ya bak lain tak tahu batning ni. Ya tak lepas. Anak dengan sedia surah tang. Kalau bak ni ayah dia amati sungguh. Bak mayan. Ya ingat siapa tua. Budak tu. Siapa ke you gimana-mana pun ya tak tinggal semaya kita. Ay, hot ni. Ayah pesan dah kata ke mana-mana pun semaya yang tinggal. Jadi itu you ingat. Tu ingat lah. Dengan semaya dan baraya kuasa ya. Ini masuk semakan dengan hadis Nabi lah. Nabi suruh murru auladakum bisalah ila balawu sab'an. Apabila sampai umur 7 tahun, suruh anak semaya. Apabila sampai umur 7 tahun. Dimakialah. Tu. Beberapa ajaran yang lain-lain. Dimakialah jadi seperti sembahyang dan puasa lah. Dimakialah jadi seperti sembahyang dan puasa. Beberapa ajaran yang lain-lain. Hak lain pun seperti itu. Seperti mengaji. Baca Quran. Ha tu pergi ngaji dah. Tarikah. Okay. Nak mula ni mak juga duk dia letih dia cikgu tu cikgu mari tu sampai rumah mak duk dia gida nak duk nusu takut anak yo kena kata dia cikgu tak nampak eh gida tak ni mak juga jadi ha tu letih cikgu pula pok cikgu masyaallah hebat tu. Ha tu dah. Hang nak suruh je pergi ngaji apa semua. Pergi semaya. Pergi Quran dan Quran. Mikir hati. Dia baca pun sejik tu. Ha kena amati benda tu. Beberapa ajaran yang lain-lain. Dan bila sampai umur tu suruh dia dah. Dan dipukunkan. Kerana tinggalnya nyo yang tersebut daripada sembahyang tu. Dan dipukulkan. Katok lah ni. Ha ni. Kerana tinggalnya tinggal yang tersebut daripada sembahyang tu. Bila dipukul? Dipukul apabila sampai umurnya, umur budak itu 10 tahun. Bila sampai umur 10 tahun tu, kena cedek kayu dah. Kayu kena cedek dah. Cedek dah. Tekor 7 tahun, kita cedek kayu lagi lah. Kecek mulut tu. Hati kita kena tahu cara perkembangan budak tu. Tak boleh wak yang dikerah-kerah lagi. Kalau kita kerah sangat, nyanyo. Budak. Siapa 8 tahun, 9 tahun. 10 tu, ya besar sikit lah. Kano ni? Kayu payah. Kayu payah ni. Ayah make kayu ni. Kayu payah ni. Kayu wak katok ke tak semai ye. Ha, takut lah. Lepas tu, bila orang bel. Bel subuh. Bel zuhur. Allahumullah, baru bel kau sejik. Bel. Bel. Ya. Eh. No. Apa tak apa? No, duk sakut pintu. Ha. Ya ya ya ya. Kalau nak katok sungguh le. Kalau tak segi juga, nampak duk degil juga, kena katok juga dipukul. Tapi ingat, dipukul dengan pukulan yang halus sebagai ajar adab. Katok cuma mati. Jangan. Dipukul jadi sebagai pukul yang halus sebagai mengajar adab. Orang panggil dorba takdib. Dalam kitab panggil dorba takdib. Pukul mengajar. Sebab pukul bini pun sebab tu. Kau hajar dia tu hajar. Hajar sebagai hajar adab gitu ya. Bukan kata. Katok cik. Ha, tu. Ni anak kalau dia jijok. Pepak. Oh, yang ni kalau kita jadi bapak kita pun. Betul ya. Ha, habis itu dah. Ha, pukulkan dia. Kerana tinggal apabila sampai umurnya 10 tahun. Sunat gantung kayu di rumah. Gantung kayu pula. Bokeh kayu tu dibesar-besarkan. Boleh cuming. Boleh cuming. Tak sepah keris tu dah. Kayu. Tak sepah pedai tu. Ada tempat tak pedai tu tak kayu. Ha, ni kayu ni. Lepas tu kayu tu tarikat sejarah. Anak tua-tua isap-isap pun. Ingat tak kayu tu? Kayu ni duk jaga buat mumi sampah ni. Kayu ni buat ibu mumi duk jadi orang. Tak ada kayu ni jadi lembu kubah kat mana tau. Ha, tu boleh nasihat pula. Dia akan seru bila dia tengok benda tu masa depan. Ha, selepas dah dia berjaya dah, dia akan terima kasih kita pula. Ha, tu. Lepas tu bila kita nak mati, kita wasiat. Ayah wasiat satu ya. Tak wasiat apa ni. Saka tu pun membagi mek sama pun lah. Tapi ayah wasiat satu ya. Kayu ni mau timo pesaka untuk didi anak mu pula. Oh. Yo yo yo yo. Ingat lama anak. Pia nak timo pesaka pakak bubu. Tak apa ayah beli banyak. Ayah beli banyak nak bagi sore-sore. Misalnya. Ha deh. Tak tahu lagu tu. Ha, baru kena. Habis. Ha, tu dia. Mana sekat mana dah. Lepas tu. Pukul dah 10 tahun. Dan ditegahkan dia akan kanak-kanak atau budak-budak sana itu. Ditegahkan, dilarangkan kan dia akan budak-budak tu. Ditegah daripada berkawan-kawan dengan kawan-kawan yang jahat-jahat. Ha, kena mula. Ha, tegah. Berat gimana weh? Awak nak pergi malah. Dia tahu dah atas buat lah ni. Kita tahu dah atas buat lah ni tak legit dah. Hajak pergi main. Hajak pergi ikut mengarut lah tu. Hajak pergi mana pergi. Ikut say. Sogi. Sogi. Pergi. Ayah nak gedek ni ustaz. Awak ajak-ajak gitu lah. Ayah nak gedek ni. Pergi buat ramai ya tu. Eh. Oh, tak ada helah cara kita. Yang ni we pergi tempat-tempat lagu tu. Tegah dia. Ditegahkan daripada berkawan dengan kawan-kawan yang jahat. Ha. Lagi pula dan majlis-majlis kejahatan. Kawan-kawan yang jahat dan majlis-majlis kejahatan. Yang ni ayah sendiri pun duk rebuh. Ayah duk rebuh dari dapur. Duk rebuh sendiri dapur. Dulu duk tengok dari hotel lah ni dari dapur dah. Bini tolong rebuh dia pula. Takut ayah. Takut tu laki ikut lah. Tolong rebuhi. Bokek ibu sendiri tolong rebuhi anak. Lepas tu waktu. Pak anak kita ada tengok gitu je lah. Pak. Pak nak tegah ke apa? Pak sendiri dah. Ha, tu sebab tu lah kawan-kawan yang jahat. Dia kena lari dia. Tegahkan dia berkawan-kawan dengan kawan-kawan yang jahat. Ha, tu yang ni. Tak itu. Lama duit dah kata apa? La tas'an 'anil mar'i wa sal 'an qarinihi wa kullu qarinin bil muqarani tattadi in kana dha sharrin fajannibhu sur'atan wa in kana dha khairin faqarinhu tattadi. Tak gitu. La tas'an 'anil mar'i, jangan kamu engkau tanya daripada seorang. Musa nak tanya kata dia ni baik ke baik, musa nak tanya kata dia berjuru ke tak berjuru, musa nak tanya dia sendiri. Dia royak molek semata kalau tanya dia. Wasan al-qarinihi. tapi tanya olehmu tentang kawan-kawan dia tu. Kalau kita tok anak kita ponok pun, sedok kita tanya dia, "Bang ngaji ke dak, bang?" Sedok tanya, "Ngaji." Jadi uyah molek semata ya. Tapi tanya kata dia sayang dengan pio. Tengok dia sayang dengan pio. Wasan an qarini. Sebab apa? Fa inna fa kullu qarinin an muqarani taqtadi. Bil muqarani taqtadi. Kerana tiap-tiap kawan itu ia akan mengikut kawan dia. Dia jadi serua tu ke hal dia. Okay. Saya hajat tu je tu. Ha tu. In kana za khairin, kalau kawan tu orang baik. In kana za syarrin fajannib husuratan. Kalau budak tu, kawan tu orang jahat, maka hendak jauh olehmu akan dia cepat-cepat. Wa in kana za khairin, dan jika kawan tu orang baik, faqarinhu, maka berkawanlah dengan dia. Tah tadi kamu akan dapat petunjuk. Akan dapat petunjuk. Sediah ni ulama usul-usul kita taklim mutaklim tu ada sebut. Ha habis itu. Dok disayang lapar tu. Semakan dengan hadis-hadis ya ada. Habis. Ha tu kena jaga anak kita tu. Kena jaga anak kita. Kita tua esok bila anak tua bila anak kita besar esok dia akan ingat kita. Pemuju. Ayah dah itu itu. Muju dah. Ha, tak apalah suruh ambil cik ayah kita lah waktu tu belah ke dia. Kita pula jadi ayah depan ni. Lama tak ayah ku itu pun. Bahu ikut siu kok. Misalnya. Tak kira lah hak dulu. Kira kita lah ni. Ha, kita masa depan lagi ni. Ha, habis itu. Kerana apa? Ha tu sebab apa ditegahkan lagu tu? Kena tegah daripada berkawan-kawan dengan kawan yang jahat. Sebab apa ditegah? Kerana ni ilat pada ditegah. Kerana larang tu yang bersaing dengan kawan yang jahat tu. Yang duk pergi tempat hak tak molek. Kerana dengan buku ini buku ni apa buku ni? Sebab ni masalah ni dengan sebab masalah ni buku ni banyak benar. Banyak sangat punoh orang-orang yang nampak nak jadi baik. Ki buku ni ustaz ni kata. Buku apa? Buku ni tu buku apa? Buku berkawan ni. Buku ni buku berkawan ni. Sebab berkawan ni banyak benar, banyak sangat punoh usok orang-orang yang nampak nak jadi baik. Nak jadi baik dah budak tu. Khabar-khabar jadi punoh. Ki apa? Belana kita tengok lah. Lepas tu anak kita sikit lagi pun lah. Jaga molek dia. Anak kita berjuruh dah. Kita dah didik-didik molek dah. Khabar-khabar. Prok. Eh. Ya kita kau duk masuk kolah tu masalah lah. Tu. Kita duk rumah juruh lagi. Masuk rumah satu. Juruh sikit lagi. Rumah dua. Hamulah tu baik ekor lah. Sikit-sikit-sikit. Tapi tak apa lagi. Tak apa lagi. Eh apa ni. Beruk ke kera. Beruk ke kera. Tengok. Ekor kalau patut kalau kera ada ekor. Kalau buruk tak ada ekor ni pun kera nampak cuba. Ha bila umur 3 tu nampak. Jadi po. Lompat umur 3 umur 4. Jadi ada. Ayah kena cara tu. Ayah tu. Kena cara. Ha tu. Jangan lepas ya, jangan lepas. Ni kian kau orang ustaz tolong tengok tak dah. Anak saya. Ustaz anak yo pun tak ada nak tengok. Pak anak kita. Tak nak kita, kita nak rajin gi tengok. Rajin gi. Ni mula-mula gi tok ponok yo gi tengok, gi tengok. Lepas boleh setahun. Dak dah. Tak gi dah. Macam tu nak jadi. Masan dia kata dah banyak benar punok orang masa yo lagi dah. Punok orang-orang yang nampak nak jadi baik. Apabila berkawan dengan kawan-kawan yang jahat. Ada. Apabila berkawan dengan kawan-kawan yang jahat. Nak jadi baik dah tapi punoh. Apabila berkawan dengan kawan-kawan yang jahat. Yang kerja maksiat tu. Maksudnya itu. Yang jahat yang kerja maksiat tu. Itu dia. Tu. Bila berkawan dengan kawan yang jahat. Jadi punoh. Tu. Pada budak-budak. Kalau. Apabila berkawan dengan kawan-kawan yang jahat pada budak-budak. pada takluk pada berkawan, berkawan pada budak-budak, pada pada waktu budak-budak tu. Budak ni nak jadi baik dah. Tapi punah orang-orang nak jadi baik apabila berkawan dengan kawan-kawan yang jahat pada budak-budak. Tengok muda-muda itu punah. Tengok muda-muda itu saya dengan saya tak boleh. Bukan kita tak sewi sahai tu. Lama kata, ay, tak sewi tengok tegur muka dah weh. Bukan tak sewi sahai. Tapi jangan berserah rapat sangat. Kena usaha hati kita kena becek dan lari. Bukan tak sahai. Temung kecek makan asyik sekali. Tapi hati kita tu tak ada nak duduk rapat dengan ayah sangat. Nak usaha cari hok-hok molek-molek. Haa, baik tu. Bukan kata, ah, lepas pada ni tak sewi aku. Balik rumah. Tanya. Ya, ya, bukan dia tu. Tak tegur, tak kecek, bukan dia. Biasa cuma tukar, tukar itu. Anak kita sendiri pun getok pun anak-anak tengok orang sah dia. Budak mana ni? Nak duduk sekali ni. Tengok kena cek abis. Dan yang tua-tua, dan ni atas pada yang nampak nak jadi oh, jadi baik. Jadi punah tu dua orang mula-mula. Orang mula-mulanya punah. Orang yang nampak nak jadi baik apabila berkawan dengan kawan-kawan yang jahat pada budak-budak. Punah ke? Nak jadi baik dah budak tu. Tapi pergi berkawan dengan kawan yang jahat, jadi punah ya. Eh dah. So, hak ni pun sepatutnya ke? Punah juga. Punah orang-orang yang tua-tua sendiri pun punah. Ah, tu mula jadi molek mana ni, tapi tua mana ni, dia punah juga tu kau tua. Tapi tua apa sih mana? Tua sebagai tua, tua saja. Tua saja. Tua-tua sebagai tua dengan tidak menggunakan cermin akal. Tua saja. Tua dengan tidak menggunakan cermin akal. Jadi menggunakan akal yang diserupa dengan cermin. Akal yang diserupakan dengan cermin. Ha, tu memang idopak dah. Kalau kita ngaji akal cermin ni, akal yang diserupakan dengan cermin. Cermin ni ha tu. Ada gapo di muka kita. Bila kita tengok cermin kita nampak habis. Tik lalak stay pun nampak. Nampak habis dengan sebab ada cermin yang mesti tu nampak habis. Akal sepatutnya juga bila guna kena cara dia, dia nampak suluh dia habis. Ha, maka kajik kata, cermin akal. Jadi akal yang diserupakan dengan cermin. Orang tua, tapi sebagai tua yang tidak menggunakan cermin akal. Punah juga. Akal yang Tuhan beri tu. Tidak menggunakan cermin akal, akal yang Tuhan beri tu. Dia tak guna akal yang Tuhan beri dia. Menggunakan mana? Menggunakan kepada itar jalan. Itarkan jalan selamat. Macam gitu deh. Itar. Eh, punah juga orang yang tua. Sebagai tua dengan tidak menggunakan cumi akar. Akar yang Tuhan beri itulah. Menggunakan kepada itarkan. Itar ni suluh lah deh. Suluhkan jalan selamat. Tak guna kepada suluh jalan selamat. Jalan selamat ini jalan yang jadi sebab untuk selamat. Jalan selamat. Jalan selamat suku. Selamat jalan suku tu. Jalan selamat ini jalan yang jadi sebab untuk selamat. Kalau pergi buat jalan ni, insyaAllah selamat. Kalau jalan ni, insyaAllah selamat. Ha, tu. Kita kena itar semua tu. Lah, ni, tu. Kena suluh semua nak jalan. Kau jalan ni mana ni? Jalan ini ada duri ke tak? Kalau ada duri, jangan pergi. Lepas tu, benda apa tolong, tolong suluh itar benda tu? Akar. Akar yang ada tu, tolong suluh. Masya Allah. Tengok tua-tua kampung ni, kadang-kadang Allah. Rasa malah nak dengar. Duduk kat kedai kopi, duduk kat kedai kopi, duduk kat kedai teh ke apa tu. Kita pergi makan teh, kita pun makan teh juga. Pagi-pagi tu makan nasi kabu apa. Tapi Allah, rasa kecek boleh dah tengok. Ngengong-ngengong. Tak mengaji kot say. Tua tu. Tapi sebagai tua, yang tidak menggunakan akal untuk ita jalan selamat. Jadi punah juga. Alhamdulillah min zalik lah. Kita pun kau tua semata kan. Untuk ini tua hok molek. Ada. Jadi mengguna kepada ita akan jalan selamat sebelah hadapan. Sebelah hadapan. Jadi pada masa hadapan tu sebelah hadapan. Ada gitu dah. Tak menggunakan akan kepada mengitarkan jalan jadi musanne. Jalan sehat cara ia punya dia bagi kalau sa kampung pun ah kena dah. Ya kena kecil bahasa ni baulah masuk. Kadang dengan comel uslub dengan mani ibarat dia tak masuk. Kalau teh betul-betul gitu kadang-kadang sakit. Ha tu kena. Kena dah tu. Satu hikmat dia pak. Tak gunakan cermi akal yang Tuhan beri itu kepada ita akan jalan selamat sebelah hadapan. Allahu akbar. Bib. Pada beberapa masa dan beberapa tempat lagi dekat tu. Allah. Dah tu dah. Kena wakaf malam tu. Sekali lagi. Tua sebagai tua dengan tidak menggunakan cuming akal yang Tuhan beri tu. Tak mengguna kepada ita akan jalan selamat sebelah hadapan tu. Ha tu. Ita akan jalan selamat. Tak lulus situ eh. Ita akan jalan selamat pada beberapa masa dan beberapa tempat lagi. Dekat tu. Beberapa tempat, beberapa masa dan beberapa tempat lagi. Depan lagi ni eh. Ada berapa masa lagi? Ada tiga lagi. Ni kita baru umur yang kedua je. Ada tiga umur lagi, tiga masa lagi. Dan beberapa tempat lagi nak hadap gitu. Eh. Beberapa tempat lagi. Beberapa tempat yang mesti dilalukan dengan tidak waweh-waweh. Waweh, tiga apa waweh? Ragu-ragu, tak ragu-ragu dah. Tempat yang akan dilalu, yang mesti dilalukan. Dilalu dengan tidak waweh-waweh. Tidak ragu-ragu, tidak iai-ai dah. Mesti kena ikut jalan tu lah kau. Tengoklah kampung kita, hok tua kena pergi dulu. Tua je pergi, lepas sore-sore, lepas sore-sore. Mestinya pahanya jalan ni tu tak wawih kena pergi. Depan tu kena hadap ke mata. Tak ada orang duduk sampai 1000 tahun. Semua kena pergi. Berartinya kena lalu kok jalan dengan tidak wawih-wawih dah depan. Tak wawih dah depan tu. Boleh. Ngepek orang tu. Ni boleh dah je duduk taruh runsing lama ni. Duduk menaruh runsing. Dah. Yoyak dah dulu. Mau taruh runsing. Tapi tak tahu kata kawan dia tu baca kedak hok kita. Hok ya itu tu kawan dia hok ya nak nasihat tu baca kedak hok kita tu. Kalau tak baca pun orang panggil anak murid dia tu lu baca apa tu orang tu dengar. Kau sejik-sejik. Ha kita ni klik tolong baca pula ni. Baca-baca sejik, baca-baca sebagai nasihat. Kita bukan kata ni Tuhan pesan ni kata. Maklumlah kau ayah dia orang kenal. Orang kenal. Biar dia sikit ni. Jadi masyur lah. Habis itu. Dan adalah budak-budak itu dah. Death tu tak ada. Reboh ya. Habis sedap. Dan adalah budak-budak itu. Sebelum lagi balik tu. Ialah di dalam Tuhan peri. Tuhan peri. Apa Tuhan peri? Tuhan peri. Tuhan hidup peri-peri. Tuhan peri. Jadi duduk dalam keadaan Tuhan beri peluang dan percuma lah. Maknanya percuma hidup. Peri tu. Free itulah peri. Hok peri tu. Bukan peri dengan makna di apa tidak terperi tu. Ada juga mana dah. Oh sangat tak sangat apa tidak terperi dari langit dah. Bukan peri mana tu? Ni free dengan mana? Tu happy. to have free. Maknanya Tuhan beri duduk dalam keadaan percuma hidup dan luang. Tak kena buat gapo. Nak free-free ya tu. Tak kena buat kerja, tak kena buat kerja. Ni budak yang belum balik tu. Dalam Tuhan free tu. Apa makna Tuhan free? Tidak diberatkan apa-apa beratan lagi. Tak diberat tak kena semaya ke dak, kena tu ten-ten ke dak, tak berat apa lagi. Itu free tu. Kita lah ni tak free dah wey. Kita habis free mari 15 tahun dah. Lepas tu lepas pada ni kena bayar lah. Kena bayar. Tu habis. Malaikat. Ni. Tu have free. Tidak diberatkan apa-apa beratan. Malaikat. Jadi kalau diberat sekalipun. Kalau nak berat pun bukan berat atas budak. Malaikat. Jadi kalau diberatkan sekalipun. Semata-mata di atas ibu bapa lah. Semata-mata wajib di atas ibu bapa lah. Kalau nak berat pun berat atas ibu bapa, bukan berat atas budak. Faham tu dah? Semata-mata di atas ibu bapa tu lah jadi. Kalau tak suruh semaya, dosa tak ibu bapa tu juga wajib kena suruh. Tu dosa tak ibu bapa sendiri tu. Budak curi, kita nak bayar. Kita ibu bapa tu. Hadiah yang curi apa? Lepas dia apa? Buk mana pun didik dia ni? Tu kita nak tanggung semua. Semata-mata atas ibu bapa lah. Mendidikkan kepada jalanan yang baik. Deh, malaikat semata-mata di atas ibu bapa. Mendidikkan kepada jalanan yang baik. Ni lah. Ibu bapa ni yang tu didik. Wajib kena didik dia wey. Bibik kismaya sekali. Sedap tengok anak pakai piyo. Pakai piyo. Kain sarung tu kena buat suku. Kena beli. Tak ada jual ke dah. Kena ambil main potong kubur kain sarung dia. Hello. Hello. Piyo pun pakai piyo ada kasih best siap dah. Apa siap ada ekor tu. Pakai bu piyo ada ekor tu selalu dah. Tu sedap kot rupa tu kalau kita didik yang memang lah. Ni pakai baju tu dah anak. Cari seluar jingwi. Cuanya helah usho teban. Lepas tu pakai topi sodu. Apa siap. Lepas tu waksong ngamuk. Anak ya di kot tu. Boh apa boh? Cium tu. Boh lagi what we are di. Anak yang kosong molek. Ha tu kau sedap. Jadi kita juga what we anak kita jadi Yahudi Nasrani. Kita juga tu. Bukan sebab orang lain. Kalau masa kita tua, anak kita jijak kita. Tu bukan kesalahan dia, kesalahan kita. Kalau masa kita tua, anak kita nak peluk kita. Itu kelebihan kita. Tapi kalau anak kita jijak kita, bukan kesalahan dia, kesalahan kita sendiri. Ajar dia. Tak didik dia. Kalau kita pergi ke didik ke agama, dia akan jaga kita anak tu. Anak ngaji agama tu, ngaji ikut se tu. Ngaji ikut lain daripada agama tu. Siapa masuk, tak ada cara mana dia tu. Sekuat-kuat pergi duit. Itu ya, tak ada tengok lah. Tapi orang duk mari duk sapu tubuh ni, orang ngaji agama ni. Ya kalau tak sapa hati nak tinggal. Ya moga ya tahu benda wajib pek atas anak kena buat tu. Sebab tu turun modal pun tengok nak nego pun tengok yang molek. Labor dak. Labor dak kita nak turun nego. Ni habis waktu-waktu ibu. Tak sapa modal, tak klik modal. Habis dah. Dan tersebut di dalam hadis ada sebut lain hadis Nabi, maksud hadis tu lah deh. Wayatkan cara maksud je. Nabi kata, diangkatkan kolam tulis salah. Diangkatkan kolam. Tuhan angkat kolam. Apa makna kolam di sini? Diangkat kolam tu orang panggil kinayah daripada diangkatkan tulis salah. Maknanya, tulis apa maksud ni? Tidak. Diangkatkan kolam tulis salah. Yakni tulis betul diangkatkan tu. Awak tak faham pula. Yakni tidak diambil salah. Makna gitu ya. Diangkatkan kolam tulis salah. Yakni tidak diambil salah. dan tidak dicatatkan kesalahan. Maknanya gitu. Dan tidak dicatatkan kesalahan. Dia akak kalah ke? Oh, tak ada tulis eh, maknanya. Dia akak kalah tu ke? Tak tulis eh. Ha, maka tak tulis salah maknanya. Angkatkan kalah dengan mana? Tak tulis salah. Ha, tu tak ambil kesalahan dah. Nabi kata, rufi'an qalam dah. Diangkatkan qalam daripada tiga bangsa manusia. Bangsa. Tiga jenis manusia. Tiga bangsa. Bangsa eh. Tani kata bangsa tu kenapa jenis lah? Eh, bangsa mana budak ni? Bangsa tu ke bangsa mana? Bangsa Melayu, bangsa Cina ke apa tu? Bangsa dengan mana jenis-jenis dia? Diangkatkan kolam tulisan tu daripada tiga jenis manusia ni. Maknanya tiga jenis manusia ni Allah Ta'ala tak ambil kesalahan dia. Siapa dia tu? Daripada budak-budak ni badak-badak daripada tiga bangsa tu. Daripada budak-budak. Budak-budak tu yang tak ambil salah kalau buat apa-apa. Hengo balik ia budak-budak tu. Siapa ke balik? Bila balik dah mula ambil salah lah kalau buat salah. Tapi belum pada balik tu diangkatkan kalam. Tak tulis lagi. So, yang kedua, daripada yang general. General. General ni apa? Yang tidur. Yang tidur. Tapi ibarat dengan tidur general, umum tidur. Kerana kadang-kadang tidur tak lazim general. Ya tidur saja yang tak nyerah. Apa ni? Pun tak tidur kan? Tidur dah tapi tak nyerah. Ada tak nyerah. Ya itu. Nyerah dengan tidur tu lalai itu. Tapi kita kecek kadang-kadang lapar tidur tu meliput menyerah tu dah. Tidur dah lagi. Tidur dah lah ni. Maknanya nyerah dah. Ada kan kecek gitu. Jadi maknanya nyerah tu ni. Tidur lelap itu. Itu pergi. Dia tidur dalam bilik. Saya masuk, tak nak tidur lah. Tidur dah ni. Haa, jadi kot tu. Tapi tak nyerah. Tak jenuh. Saya kot tu pula. Tak tidur ke? Maksudnya tak nyerah lagi ke? Maksudnya kecek gitu. Kita betul-betul pula. Jadi nak main gimana gitu lah. Haa, tu dah. Haa, gitu maknanya. Haa, maka kalau hak nyerah tu, tu saya tak ambil follow. Sebab tu lah, you kecek apa pun tak ada apa. Jahat nak teh babi anjing. Gila babi. Oh, dia kata. Kacau gila. Bokek orang mati, orang tidur. Kalau dia tapak orang pun tak ada salah. Kalau curi barang orang pun tak nak kat tangan. Misalnya. Dia tidur, lepas tu tak apa-apa tangan. Dia duduk pegang, duduk ambil teresak. Misalnya. Kena hak ke tak? Dia tak kena hak. Tak kena hak. Dia tidur. Ya tidur. Tapi siapa aku main rasa tak boleh ni tidur ke dah. Takut buat tidur gitu ya. Lah ya kata kesalahan dia tadi ambil kan. Hengo jaga iyo. Sebab tu dia nyerah dalam hal lupa waktu semaya pun dia bangun lagi tak dosa. Tapi kalau kita tahu dah kata kalau kita tidur tentu lupa. Tidur juga ha diambil. Ada 5 minit, 10 minit nak masuk subuh. Tidur dulu. Misalnya. Ataupun ada 15 minit dah. Tengah jam dah. Nak masuk asar. Tidur dulu. Ha? Bangun. Kita tahu dah kata kalau kita tidur ni. Luput juga. Aceh tidur juga. Bangun mari luput waktu tu. Dosa kita. Dosa. Walaupun duduk nyerah. Nyerah dah kat dia sengaja untuk nak tinggal tu. Bangi. Dosa pula situ. Kalau ni tak khabar sungguh. Jok di subuh sampai ke asar. Tu. Allah ada juga tu. Subuh. Semaya subuh sudah tidur. Sampai asar. Asar tu pun bangun dekat kat ngorek dah. Maka zuhur lagu mana dia? Zuhur tak kira dosa. Tak kira dosa. Sekiranya dia tidur panjang teru. Bukan kata bangun dah. Rebel. Tidur pulak. Ha tu tak kira lah. Hak tu dosa lah. Sebab bangun. Ha dah. Jenis gua hingga jaga. Yo. Ha tu. Jaga. Terjaga mana. Yang ketiga, daripada yang gila. Orang gila tu tak diambil tak diambilkan tindak ke dan tidak ambilkan dosa. Salah. Gila tu. Hengo hilang iyo yang gila tu. Hengo hilang, hengo sembuh. Gila-gila sebulan. Bolek bulan Ramadan. Bulan puasa. Jadi bagi gila. Betul lah ya, Tuhan takdir jadi gila boleh puasa kamu. Misalnya berandak, berandak. Siapa esok anak tengok nak bulan tu, gila dah malam ni. Misalnya batu. Batu bila orang istihana orang raya tu jadi sembuh. Misalnya lah. Maka dosa kedok, tak dosa ya tinggal dia masa tu. Tak ya tinggalkan puasa masa tu tak dosa. Ada tapi hok gila beradat ada. Tapi beradat boleh puasa tak bisa dengar lah. Gila beradat dah setahun tu kena sekali siapa masa gila ya. Sebulan tu tu jadi ya tahu dah. Ya tahu dah. Ya pesan siap-siap. Anak bini gapo pesan siap-siap ya siapa boleh ya jadi. Digila mari. Nah, masa tu. Hau tu tak apalah ya. Hok tu hok. Hok gila ke sini. Hok gila menggila sendiri tu. Hok tu kena. Kawan tak ada apa-apa. Tera lepas tu gila lah dah. Gila macam tu. Gila macam tu kena. Dia kacau apa. Ha, tu gila tu tu. Dia ambil tindak ke tu. Gila dengan sebab. Kita sengaja amdan tu. Tak mut tu. Tak apalah. Itu nak ayat di masa budak tu syahid kitanya. Hak lain-lain tu tak apalah kita kata syahid di musnah kitanya. Budak-budak tu tak ambil pahala. Tak ada ambilkan tindak ke. Hingga balik. Iyo tu ya. Tersebut pada setengah-setengah tempat pula. Misalnya kata. Tersebut pada setengah-setengah tempat. Ini pada setengah-setengah riwayat hadis yang lain. Tersebut pada setengah-setengah tempat. Ini pada setengah riwayat yang lain pula. Menambahkan. Ada tambah lagi. Yang kena paksa. Ada lagi. Maknanya diangkat ke, diangkatkan kolam tulis salah daripada yang kena paksa. Ha, ada setengah tu yang kena paksa tu. Ha, maka tak diambilkan salah. Yang kena paksa. Tu. Paksa suruh semua tu akum. Semua. Tak semua mati. Kita semua bukan kosak nak semua ya tu. Bukan semua tu kong tu. Kita kosak, kita nak nak buat itu ya. Orang panggil nak tunai Allah-Allah ya, suruh hal dia ya. Hal tu tak apa. Tak apa, tak berdosa. Itu masalah. Dia kata kata, kalau kita semua, apa nama, dipaksa untuk semua berhala pun. Dengan jalan paksa tu, tak berdosa kita. Mungkin tak jatuh agama sekali-kali. Kadang akidah kita, kita tahu diri kita sendiri. Kita semua siapa? Mungkin ada subhan rabbil azim kena tu kau tu. Subhan rabbil a'la kena tu. Misalnya dah. Kita lebih tahu. Tu sebab soal lagu tu tu tak apa. Tak dikirakan dosa. Paksa zina kena. Paksa zina kena weh. Sebab yang barang tu kita boleh kontrol. Kalau kita nak, ya naik. Kalau kita tak nak, ya tak naik. Ya paksa tak boleh benda tu. Kalau duk kerah juga, naik juga. Berarti kita sendiri dah nak. Ya benda tu nak paksa tak boleh kan? Ha, mung kena. Buat gano. Ha. Kalau mung tak zina, aku nak munih. Nak buat gano. Ha, tu. Ni tak depo, tak ada nak waktu birthday lagi. Tu kira kena weh, kena tu. Kena. Kita tengoklah hukum peka-peka. Habis. Dan adalah segala amalan budak-budak sebelum balik itu. Segala amalan budak-budak sebelum balik tu. Daripada amalan-amalan yang baik. Daripada nak bayar ni. Bayar pada amalan tu. Dan adalah segala amalan aman budak-budak. Budak tu semaya. Budak tu puasa. Budak tu duduk berzikir. Duduk baca Quran. Segala amalan aman budak-budak sebelum balik tu. Tapi amalan ni. Amalan daripada amalan-amalan yang baik lah deh. Daripada amalan-amalan yang baik lah. Jadi seperti sembahyang. Puasa, baca Quran. Dia dah baca Quran, nak petih. Baca dengan apa nama tok guru dia. Dia buat baik. Maka masa belum balik tu pahala dia boleh tak? Allah taklah sipai dah pahala dia. Pahala. tu hai taruh le banci siap dah. Nanti masa balik je. Bila balik pak kira mari mula. Bila balik pak hok dulu-dulu hok dak buat belum pada tu. Prr mari. Hak ni muduk taruh itu. Kalau mati dulu ha belalah tak ada apa dah. Waktu mati belum pada balik. Tapi kalau lepas dah balik dah, amalah awak duduk klik mari. Tapi bapak ibu bapak pun boleh juga tu. Tengok. Ibu bapak sendiri bukan sia-sia. Ha. Segala aman budak-budak sebelum balik tu ialah khabar dia. Di dalam bok-bok. Bok apa bok? Buku-buku. Catatan bok. Bok. Di dalam, jadi dicatatkan di dalam bok-bok suratan amal-amal dua ibu bapa nyo. Dua ibu bapa bagi budak tu. Ya suruh anak Ismail. Anak Ismail boleh pahala cara dia dah. Ni. Pahala anak dia tu ada catat juga dalam bok kita. Surat amalan dua ibu bapa nyo bagi budak tu. Tapi ibu bapa yang Islam tu lah deh. Ibu bapa yang Islam tu. Ada ibu bapa yang kafir tu ya catat hok nung. Catat hok ning je. Budak ni duduk dengan orang Islam. Dia masuk Islam lah. Mudah-mudahan tak duduk dengan bapa Islam dah. Tapi mak ia asal kafir. Mungkin catat masuk kelip kot nung. Ha, sebab tu ia kait dengan yang Islam tu. Agama pun satu masalah kot. Ha, habis itu. Catat weh deh. Ni kita ni. Kita lah ni catat masuk lebok ibu bapa kita ni duduk mengaji ni. Duduk mengaji. Duduk daurah pagi petai. Ha tu duduk catat hak ni duduk cuba duduk makan nasi, duduk tidur pun duduk catat naik klik ni. Catat naik klik. Tapi kita lepas dah balik lah dah. Ha tu pun ada lagi depan. Ada lagi. Lepas dah balik pun. Harap-harap juga musnah kata. Ha tu. Maka manakala buat molek. Ni tulis, tengok je tulis. Maka manakala buat molek. Ya salah ni, mengelokkan ihsan, kerjakan ihsan tu dikatakan buat molek. Manakala buat molek, yang ni mengelokkan oleh dua ibu bapa itu. Ibu bapa nyonya budak-budak tu. Kalau dua ibu bapa dia buat molek. Buat molek lah mana? Buat molek pada asuhkan dia akan budak tu. Buat molek pada asuhnya. Asuh molek. Dan menjagakan dia akan budak tu. Atas pada mengasuh. Buat molek pada mengasuh dan menjagakan dia. Kalau pok mek dia buat molek, asuh molek, jaga molek. Mengasuh seperti yang disuruh Allah Ta'ala. Tak luk situ. Mengasuh tu seperti yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Tuhan suruh lagu mana, ya asuh lagu tu. Manakala tu, jawab dari sini. Manakala dua ibu bapa dia buat molek, asuh molek, jaga molek, supaya mana Allah Ta'ala suruh. Maka, yang diharap, yang perkara yang diharap, daripada kurniaan Allah Ta'ala, benda yang diharapkan daripada kurnia Tuhannya ialah tidak mensia-siakan. Jadi bahawa tidak mensia-siakan kedua ibu bapa tu. Tuhan tak mensia-sia. Tuhan tak mensia-sia dua ibu bapa tu. Tak mensia-sia. Bukan saja dak tu. Ha tu. Kalau kita didik molat. Tidak mensia-sia tu daripada pahala aman budak itu. Tak mensia-sia daripada pahala amal bagi budak tu. Ha, boleh pahala juga kita sebagai ibu bapa tu. Sebab tu anak pun satu amanah. Dan syurga pun dia, neraka pun dia. Mudah tau kita. Syurga kita pun duduk di dia. Neraka kita pun duduk di dia. Duduk dia lah juga. Ha, tu. Kalau kita cara molek, syurga kita. Kalau kita cara tak kena lagu, kita kena soal tu. Kita di soal. Allah, lagu mana? Sikit lagi kita ni. Comel kat tu, puk-puk para habaib yang mendidikkan anak-anak. Ada abang yang step-step. Dia kata, masa dia ada umur dia peringkat. Kalau peringkat, berapa tahun? 7 tahun sampai kepada 9 ke 10 tahun. hak tu kena didik anak supaya dengan raja. Duduk dengan anak supaya raja dah. Bila duduk anak supaya raja, apa dulu? Masa-masa budak tu, supaya raja. Apabila masuk umur 10 ke 11, masa tu, kena didik anak supaya dengan hamba. Suruh mata. Kena ngaji, kena tu, kena paksa sungguh. Lepas tu, lepas pada satu masa, tak ingat masa je tok eh. Lepas satu masa, kena duduk dengan anak supaya dengan kawan. Lepas pada satu masa, naik sampai ke 18, 19, 17. Contoh tu, duduk dengan anak supaya sahih pula. Dulu duduk supaya dengan raja. Anak jadi raja. Kita tu, jadi hamba. Belai nak apa. Dia nak makan tu, makan ni, nak pergi situ, pergi sini, kita buat pergi. Tapi satu masa, jadi paksa. Eh, nak ayuh jadi bekang lah ni. Ha, anak pun mula lah. Tapi, turut semata. Dulu nampak baik, tapi lah ni bekang. Ha, turut. Sampai satu masa pula, duduk dengan sepasangan dah. Masuk sebab apa? Sebab kalau masa tu kita duduk sepuluh raja ataupun sepuluh dengan hamba juga, anak akan lari daripada kita dan akan masuk sahih orang lain. Dia tak wani rayak kita ha-ha dia. Tapi bila kita rayak duduk dengan sepuluh sahih, dia akan rayak kita walaupun ada masalah apa ya. Ayah duduk kenal budak tu. Bisan. Rayak. Dia ngaji dulu. Tak apa tu ngaji habis dulu. Ayah kira sendiri. Masalah ni mesti duk hubung apa lagi. Kalau menghubung, ayah tak jamin tu. Tapi masalah ni, kalau mengaji semua, insyaAllah ayah kira sendiri. Ayah hipung duit siap dah untuk umum. Tak apa. Mesti duk gaduh duit pun, ayah tiada siap dah. Munah harga apa. Tapi macam ni ngaji ya, misalnya. Jadi kita duk sahih dengan sebab sahih dah. Kecek sebab sahih dah. Gigi. Ayah nak ayah kargo ni. Gapo? Eh ayah murah sedak ha. Tak apa lagi nak untu lagi bagi asik buat dulu. Okey, pergi tanding. Kami kat tanding, kat orang ni. Misalnya, sok sponsor dah. Ha, ya jadi rapat kita pula. Ada didik care dia sebab tu puak-puak habib tu dah berjaya untuk mendidikkan anak. Anak mereka tu berjaya. Habib Umar pun. Habib Umar tu ayah dia pun ulama dah. Didik Habib Umar jadi ulama alim pada ayah pula. Dan dikatakan anak bagi Umar hak nak ada depan pada ni akan sedak hebat pada Habib Umar lagi. Ini. Jadi didik sana. Tu kena bahasa tiru juga cara didik care tu penting. Cara didik care. Jadilah kau Habib Waka. Semua. Jadi. Dah didik care yang baik. Nah habis itu dah. Maka haraplah daripada kurnia Allah Ta'ala tu tidak mensia-siakan keduanya ibu bapa tu daripada pahala aman budak itu. Pahala aman budak tu kemudian daripada balik. Han pada pahala aman tu dah. Tak gitulah. Kemudian daripada balik. Tulis sikit betul. Kemudian daripada balik tu takut tak faham pula. Yakni ni kesimpulan daripada sebahagian dua tu. Yakni apabila mengasuh ibu bapa, apabila mengasuh ibu bapa akan anaknya dengan baik dan balik anak itu dalam keadaan mengirjakan amalan yang soleh. Dalam keadaan mengirjakan amalan yang soleh. Maka yang sangat harap. Yang sangat harap dari Allah Ta'ala. Ialah Tuhan tak mensia-siakan pahala didikan itu yakni harap Tuhan beri pahala, harap Tuhan beri pahala asuhan itu juga, harap Tuhan beri pahala asuhan itu juga. Habis itu kita didik dia bila siapa maksud dia balik, dia siapa umur dah wajib atas diri dia dah, dia pergi semaya, pergi puasa tu, pahala tu kita boleh tak pergi? Boleh lagi. Harap-harap dengan kurnia Allah Ta'ala tu yang tak mensia-siakan daripada pahala aman budak tu kemudian daripada balik. Bahkan didapat, bahkan dapatlah bagi keduanya seumpama pahala aman budak-budak yang diasuh itu. Bahkan, jadi bahkan diharap juga didapatlah bahkan, jadi bahkan diharapkan juga bahawa dapatlah bagi keduanya, kedua ibu bapa itu seumpama pahala aman budak-budak yang diasuh itu. Allah. Lepas tu kalau anak kita berjuru siapa kemati, pahala ke siapa? Dia pun boleh cara dia dah. Kita ni tolong asuh dia tu. Tu. Tu. Allah. InsyaAllah. Maka apabila balik budak-budak itu, ni nak balik dah ni, saat ni dah budak-budak lagi. Maka apabila balik budak itu, budak-budak itu balik dah, balik tu serta berakalnya, jadi dalam keadaan berakalnya nyo budak-budak tu, bila budak tu balik siapa umur 15 masalah, dah leha dah berakal molek, maka jadilah ia budak tu mukallaf namanya. Nama budak tu lah mukallaf namanya. Tu orang panggil mukallaf lah tu, orang panggil mukallaf lah tu. Dia balik dah berakal balik dah, jadi mukallaf dah. Dan berhadap, bila mukallaf mula dah lah segala hukum pakat hadap marilah, hadap tuju kata budak tu lah. Dan berhadaplah kepadanya, kepada budak tu, tujulah kepada budak tu, hadaplah kepada budak tu, suruh dan tegah. Jadi suruhan Tuhan dan larangan Tuhan. Dulu teka duk tak balik lagi tu tak apa lagi. Semaya pun tak nak tuju hadap mari sama dia lagi. Poso-poso pun tak ada harap hadap mari lagi. Bila balik pak, mula mari dah. Semaya pun hadap mari, tuju mari dah. Suruhan Tuhan semua-semua hadap mari. Ya tu dah. Hadaplah kepadanya, suruh dan tegah. Suruhan Tuhan dan larangan Tuhan. Dan janji baik atas pada suruh. Jadi hadap kepadanya oleh janji baik, janji-janji baik daripada Allah Ta'ala tu. Janji baik daripada Allah Ta'ala. Masa tak balik hari tu, janji masuk tak lagi dia. Tak masuk lagi, Tuhan janji nak masuk syurga. Apa tu kan? Bila wak baik masuk syurga, wak jahat masuk neraka apa tu. Janji-janji tu hadap tak lagi ke dia. Tak hadap lagi kalau tak balik. Bila balik tu mula hadap mari dah janji Tuhan tu. Hai tu dah. Janji Tuhan tu. Maknanya itu janji baik. Dan jahat atas pada baik. Janji yang jahat pun supaya. Janji nak masuk neraka masalah. Nak pergi masuk neraka kalau neraka ke dia. Hadap dia dah. Dan pahlo dan azab. Dan pahlo dan azab. Maknanya atas pada suruh belakang tu. Hadaplah kepadanya pahlo dan azab. Azab pun hadap mari. Jadi nak rakyat kata, segala benda yang berkait dengan hukum-hukum taklifiyah tu akan hadap kepada dia. Hadap kepada dia. Tu dia mula. Kita lah ni hadap lagi hukum. How? Hadap lagi. Berapa kali cukup dah. Kali cukup dah, tak hadap lagi tak tahu. Tu dia. Lepas tu Musanna kata, dan malaikat yang menjaga tulis yang baik dan yang jahat pun bekerja lah. Dan malaikat yang menjaga tulis yang baik, catat amalan yang baik. Dan yang jahat, ini catat amalan yang jahat. Malaikat yang menjaga nanti tulis amalan baik, amalan jahat pun bekerja lah. Mula kerja. Tekor tu tak kerja lagi, dia tak balik lagi. Dia balik dah mula kerja lah, malaikat. Dia tulis tengok. Sebagaimana menyuruh Allah Ta'ala lah bekerja, sebagaimana, jadi seperti mana yang disuruh Allah Ta'ala. Sebagaimana menyuruh, jadi seperti yang disuruh Allah. Maknanya gitu. Tuhan suruh kerja, kerja lah. Mula malaikat pun cedek kala, cedek buk, segala-gala lah. Tu. Firmannya, firman Allah Ta'ala tu heroyak. Ini sebagai dalil untuk menyokong atas perkataan dia tu. Dia kata, you know, Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah apa ni? Inna alaikum lahafizin, inna alaikum al-infitar. Dah, al-infitar. Ida sama'un fatarat. Asyik, ya. Tuhan kata wa inna alaikum lahafizina kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun wa inna alaikum lahafizin artinya arti firman Tuhan wa inna alaikum lahafizina dan sebahwasanya di atas kamu, yakni ada atas diri kamu. Di atas kamu, yakni ada atas diri kamu beberapa malaikat. Ada malaikat. Hafizin, yang menjaga. Malaikat yang menjaga. Makna menjaga, jadi menjaga segala amalan-amalan kamu tu. Untuk menjaga amalan kamu. Nanti nak cek tengok. Wak gapo tu. Nanti orang jaga ada lah. Malaikat yang hafizin tu kiraman sifat tu hafizin. Segala malaikat yang jaga yang mulia-mulia. Yang mulia-mulia. Bukan nama kiraman so katibin so dah oi. Apa yang silap? Sifat malaikat. Ni kiraman, katibin. Ha okey. Dalilnya ya'lamu nama taf'alu rama bukan dua orang. Rama tu. Supaya Ya'juj Ma'juj juga tu. Depa yang kata dua orang dah. Ya'juj Ma'juj. Juj Ma'juj ni bukan dua orang. Mama. Nah, wa qalu ya qalu qalu ya zal qarnaini inna Ya'juj ya wa Ma'juj ya ha? Mufsiduna yufsidu ke mufsidu? Mufsiduna fil ard. Mufsiduna. Bukan mufsidani. Mufsiduna fil ard. Rama buat yo. Ada satu kitab hok ayoli sike. Ayoli sike ngare peringatan Islam. Hok tu kecek masalah ke hari kiamat ya. Tanda hari kiamat 10 karo tu hok susah. Tengah kurangnya aja Jumat Ju. Ndak mari. Mukoy be. Orang kita Jumat Ju tu bukan kata jadi gasi apa nak tapi orang masa dulu. Jo ada lagi keturunan dia lah ni. Ya betul lah betul panggil beranak cara dia tapi ada sekat teh kita dengan dia. Jo alam dia seolah-olah tu dalam satu ya duduk di dunia ni. Duduk dalam dunia ni. Tapi satu. Satu bucu dunia jadi sekat oleh Nabi Zulkarnain. Oleh Zulkarnain. Wak pagar sekat. Duduk petelah apa ya. Duduk beranak. Besar. Duduk bucu ni. Ha, lepas mari bila tu boleh tengok. Ha, besar apa ya. Oh, tu. Ada. Buat Ya'juj Ma'juj. Ha, sebab tu lah juga lah. Tengok malah. Duduk pagar Ya'juj Ma'juj ni dua orang ni. Ya'juj Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Ha, nampak sepa dua pada haram macu. Orang panggil keturunan. Ya ada keturunan Nabi pun. Oh, dalam tu juga dalam anak cucu bagi Nabi Nuh tu. Hak tu bek samham apa tu ada tu tak ingatlah. Ha tu. Kitab tu malah kau ni kelik baca kitab tu. Ha tu habis. Masya-Allah pengingatan Islam masa fi asyrati saah. Hak yang liwat. Ayah li sikit. Ayah li sikit. Monok yang dekat dengan dia ni. Haa tu. Nak juk makjuk ni. Juk mayuk ni. Nak juk ke mayuk. gila sikit. Lagi manjuk. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'aluna. Katibin tu yang menulis sekalian mereka itu. Mereka itu malaikat tu. Pakat menulis. Ada tugas saya menulis. Ada menulis. Mulia mereka. Lepas tu yang menulis sekalian mereka itu. Maksudnya tugas-tugas saya mereka tu ialah menulis lah. Catat, mencatat. Mereka ni ya'lamuna ma taf'alun. Jangan main. Mengetahui mereka itu, mereka itu malaikat-malaikat ni, mereka tu tahu, tahu akan apa-apa barang yang beramal oleh kamu. Ni buat ni nak jadi saksi atas kita pula. Saksi atas ke saksi bagi ke hak tu kita lah juga. Ha tu. Yang mai, dia tahu walaupun kita masuk Yamen nak berok. Nak qada hajat dia tak masuk, dia duduk luar tapi dia tahu. Mana buat apa? Buat apa tu? Buat apa tu berok teh duduk main tersak tu. Misalnya. Buat apa tu? Duduk berok duduk check. Duduk check you got. Duduk check you got. Duduk berok tu duduk check. Cek lagi ya Allah. Tapi dia tak wayak orang hok dia chat tu kata dia duk mana. Kalau dia wayak tu hok nemu gerih dua kali. Ni duk berok ni. Ha ya tak kaya. Ha tu. Ha mereka tahu tu barang yang kamu buat. Tapi walaupun mereka tak masuk, satu kelakuan lagi tu kau jimok duk isteri. Terima isteri dia tak masuk dekat. Duk luar tu ya. Mereka ni kada air tu. So atau bila berjunub dah, selama mana tak mani lagi tak masuk dekat. Tak mani lagi tak masuk dekat puak ni. Puak malaikat hok tulis menulis ni. Ya tahu we. Ha tu, dia buat apa tu? Dia tulis. Ha ni. Tulis. Dia tahu. Amal yang baik-baik dia tahu. Jahat-jahat punya tahu. Malaikat ni dia tahu. Ha tu. Hok ni takut ni, orang hok tengok kita tapi kita tak tengok, tak nampak dia tu, hok tu takut. Seteru baik tengok, seteru yang dia nampak kita tapi kita tak nampak dia tu pun takut, seteru macam tu. Sete. Malaikat ni pun sebab tu kok. Duk cik tak mau ni. Dia tak masuk dekat kalau kita tak mani wajib lagi. Wajib lagi. Sehingga kita dapat mani. Jadi kilah tu ke apa? Kilah masalah orang kafir tu ada redak buat ni. Orang kafir tu buat ni ada redak catat tu. Setengah kata ada juga tapi ada hak catat jahat ya. Setengah kata tak ada di mula kerana tak ada pekda untuk catat. Amalai apa pun sama ya buat ya ni. Kerana akhirnya ngaku. Katakanlah mereka ni. Tu habis itu. Mereka mengetahui mereka akan apa barang yang beramal oleh kamu. Tapi ada ulama kata, "Pak, bila kita cita-cita benda baik, boleh pahala juga kan azal kepada benda baik eh. Nak azal buat benda baik, dapat pahala dah, tak itu. Kalau azal benda jahat, ya, ya tak dapat pahala, tak dapat dosa. Tapi bila azal nak buat benda baik, dapat pahala lah. Oh, ya tahu mana?" Ulama tanya, "Dia tahu mana?" Ulama kata, "Tahu kerana berbawangi keluar pada tubuh kita kalau kita berazam untuk buat baik." Ha, busuk tu cek kata je niat jahat. Niat jahat. Ha tu. Dia kata ulama. Habis mereka. Habis dan firman-Nya, firman Allah Taala, Tuhan kata lagi, "Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Itu. "Ma yalfizu" artinya, arti firman Tuhan tu, tidak bertutur ia anak Adam. Tak bertutur, tak berkata, tak berlapa. Ia anak Adam tidak bertutur daripada satu perkataan pun. Kaulin tu isinya kira pada halaman nafi eh, memberi pada umum pun dah. Tidak bertutur ia anak Adam tu tak bertutur daripada satu perkataan pun, malaikat di sisinya, di sisi anak Adam tu, raqib ati. Ikut perkataan pun, ada raqib ati. Dia catat. Lapas sepak, raqib ati catat. Dalam kitab jauh orang kata ini, tak ingat. Johor kata ni nak hafizu na wukilu apa? Tak ingat. Enak-enak? Tak sempat lah sikit. Tak ingat. Lama. Tak belajar. Ya nak? Kenapa? Belum pada tu sikit eh? Belum tu sikit. Belum pada tu sikit. Atau surat dah ke? Belum pada tu ada tu. Kena ingat-ingat tu benda macam ni. Mata Johara tu ngapa? Nyata Tauhid tu ngapa? Boleh dalam dada. Yang ni ambil mata tok tepi dada. Boh sini. Ni dalam dada dia tu. Tepi dada. Boh dalam dada tu. Ano? Bikuli abdil hafizuna wukilu. Wakatibuna khiratan. La yuhmilu min amrihi syai'an fa'an walau zahin hatta al-anina fil marakama nukin. Siapa dok ngeluh pun? Hatta al-anina fil marak. Adalah culih juga. Culih juga. Tak puas ke? Layuh milu. Tak cemu. Oleh tu. Oh, tak letih ke no? Aku buat jahat semua ni. Tak letih ke no? Tu lehok baik-baik tengok. Baik tak. Dia tak letih. Tak penat kerja area. Min amri. Layuh milu min amri. Tidak cemukan mereka itu daripada pekerjaannya. Tak cemukan akan suatu pun. Suatu pun yang buat hamba tu. Hattan anina fil marut kama nukil. Lalu jangan main pun ni. Ada rokit, ada ati. Ha, rokit ni apa? Rokit asal rokit, rokibah, rokibah yang pekso, yang mengintai amalan. Kalau kira makna asal lah deh. Rokit ni yang pekso dan yang mengintai amalan-amalan manusia. Duk ngita, duk cek. Ha, duk pekso amalan manusia. Itu rokit asal makna yang lagu tu. Ati ni apa? Yang sentiasa hadir, tidak raib, tidak gaib. Maksud atid ni sentiasa hadir. Duk sekali, ya tak pergi mana-mana. Bukan kata, ha minta tolong masa setahun, tak pergi gunung. Tak. Sentiasa hadir, tidak gaib ya. Yang menulis keduanya, kedua rokit atid tu, menulis akan perkataan itu. Duk tulis perkataan tu. Kecek sebatang, benda baik pun ditanda. Benda jahat pun tanda. Oh, lebih pada apa lagi? Komputer. Catat teh habis. Kemak esok tu nengung. Tak seka-seka tu. Kemak pada masa esok tu. Ni pun ni waktu baik habis ni. Eh, rakyat atid. Ha, tu. Mula-mula tu saya tanya. Aku mana? Ya Allah, tak ada wak li. Tak li. Bohong lagi. Ada juga bohong depan tu. Eh. Kemak esok. Ada sebut leh hadir. Eh. Ada bohong. Mu bohong ni. Mengaji tu nak biar puji yo. Kata mu Allah gini-gini. Dan macam-macam lah dah. Kalau kira tu ada bahau lagi depan tu. Lepas tu malaikat ni, waktu bit mari. Haa, siap lah. Dia waktu bit tak ada dah. Jalan ni nak helah. Mu ingat tak pada masa bergiat. Pukul 2. Pukul 2, 20 minit. 22. Saat. 20. Tik-tik. Siap dah. Mudah-mudahan ni hendak mengaji 2 jam pun dicatat dah. Catat semua. Ha, catat semua ni. Ha, tu habis itu. Akan perkataan itu dan sesungguhnya hasbi sekat tu dah. Raqibun atid. Ha, tu ayat qira'ah tu sekat tu. Menulis keduanya khululu. Ada sekat raqib atid je. Lepas tu yang ni syarah Quraisy hak musannad lah. Rokik Atik yang menulis keduanya akan perkataan itu. Dan sungguhnya, tak rojok ah, disuruhkan keduanya, kedua Rokik dan Atik itu, bahawa menjaga keduanya, kedua Rokik dan Atik, menjaga akan sekalian perkataan mukallaf. Budak-budak tak apa lagi. Dan mukallaf pak perkataan semua dijaga dah. Semua perkataan itu baik. Tak kira lah perkataan itu baik ke jahat ke, ada catat time masing-masing. Perkataan mukallaf. Dan segala perbuatannya, perbuatan mukallaf. Sekalian perkataan dan segala perbuatannya, perbuatan mukallaf. Perbuatan yang baik dan yang jahat. Sifat tu dah. Perbuatan yang baik dan yang jahat. Semua ada tulis, ada catat time jaga habis. Selama hidupnya, hidup mukallaf saat itu. Selama mana dia hidup, adalah catat time. Siapa ke mana? Hengo bawa mati iyo iyo mukallaf sampai kepada mati tu. Dok di man balik siapa ke mati Allah malaikat apa ni? Bi kulli abdil hafizuna wukilu wa katibuna khiratan la yuhminu mil amrihi syai'an fa'an walau zahil hatta al'anina fil marad kama nuqil. Lepas tu apa? Ada lagi lepas tu? Apa? Ha? Oh, habislah. Hasibin nafsa wa qallin amala wa rubba man jadda li amrin wa sawala. Ha, banyak. Habislah tu. Sebab Musa ni, ya, dalam hati yang nasihat kita. Wa hasibin nafsa. Hisabkan dirimu. Karena bila tahu dah kata amal malaikat catat, hasibin nafsa. Wa qallin amala, dan sedikitkan angin-angin tu. Tak apa, tak apa, wah, tak apa. Sikit tak apa tu, sikit. Wis sikit. Jangan rasa tak apa. Ha tu. Ha habis itu. Apa lah tika muda ni ngapa? Ngapa? Johara tu sikit sangat je. Sikit sangat ya. Oh, ingui. Apa bule? Tapi kita ngapa rera-rera tu bule. Apa atik uti atik, apa dia atik sebulan. Ingat. Buat ingat masa duduk disik atik. Duduk ngaji disik. Ngaji usul. Apa? Ha, apa? InsyaAllah dia berkat mata itu. Ya cukup lah itu. Ya dah cukup. Segala akidah-akidah al-sunnah jamaah terkandung dalam itu. Sebut lebih. Bila kita kecil hapo ada itu ada orang hidup sambut. Kecil hapo dia haram orang hidup wayak. Ada. Segala-gala. Habislah. Maka dia kata dan menghadir keduanya, kedua Rokik Atik tu, menghadir. Apa maksud menghadir? Mendatangkan. Dan mendatangkan keduanya Rokik Atik tu akan segala yang ditulis itu, akan segala perkara yang ditulis tu menghadir, mendatang pada hari kiamat. Hari kiamat esok waktu baik banci. Ha tu ada catat tewanya mana waktu baik. Allah, tak tahu lah. Palah mau sore-sore hisap. Kadang-kadang hisap berdoa tak ada pedah tu. Pedah tu. Mutu ada dah sute. Ada dah sute. Beli pula sute lagi. Kalau hisap sute lagi tu. Mau beli apa sute lagi ni? Ada pedah ni. Sute pula. 2T, 3T. Kalau hisap tu. Sebab tu lah yang, yang apa nama? Apa? Dalam mihat tu. Ada satu masalah. Masalah. Apa? Apa dia kata? Tak mari. Fudulul halal. Fudulul halal. Benda halal tapi hak lebih. Hak lebih tu kalau kisah lama. Kisah lama tu. Bini dah sore. Bini pula apa? Oh, tu kisah ledak. Kisah juga tu. Tu kan tak cara molek. Tak ada. Tu kisah juga. Ada. Selama hidup menghadir keduanya akan segala tulis-tulis yang ditulis itu pada hari kiamat. Maka menyaksi keduanya, maka jadi saksi oleh keduanya, kedua Rokik Atik tu menyaksi, jadi saksi keduanya, menyaksi di atasnya, atas atasnya, atas atau mukallah tu menjadi hal tu deh atah. Sebab kata atah ni mudara ala lil mudara, kena kata ya no menyaksi di atasnya, yakni menyaksi mudarat atasnya, ada kata itu menyaksi atasnya, yakni mudarat atasnya jika amalan itu jahat, apa gitu. Mudarat atasnya jika amalan itu jahat. Dan baginya, baginya ni atas pada atasnya. Jadi dan menyaksi baginya, sat ni atas, atas ni mudarat. Kalau bagi ni faedah, manfaat. Eh. Dan menyaksi keduanya baginya, bagi mukallah tu. Maksud baginya yakni manfaat baginya jika amalan itu baik. Tu habis. Ha, dah. Sekat tu. Ha, sikit lagi bah. Maka tetap kalau balik budak-budak itu. Tetap kalau balik budak tu balik. Maka mestilah dua ibu bapa pun. Mestilah dua ibu bapa pun. Bersangat-sangat menekan. Menekan. Menekan, menekan. Menekanlah sebenarnya. Menekan, menyuruh, memaksa. Tapi kita tulis tak kira apa dah. Menekan bahasa kapung, menekan. Tapi nak tulis jadi bahasa tu kapung. Tak tahu. Menekan. Ha, menekan. Yang ni menekan. Menekan tu lah. Ini paksa. Paksa je. Ha, bersangat-sangat. Jadi bersungguh-sungguh. Menekan. Jadi paksa di atasnya atas. Atas-atas budak tu. Maka tetap kalau balik budak-budak itu. Maka mestilah dua ibu bapa pun bersangat-sangat, bersungguh-sungguh, menekan, menyuruh, memaksa di atasnya, atas budak utuh itu. Paksa ke apa? Menekan tu kepada mengingatkan dengan segala ilmu iman. Menekan kepada mengingat, yakni mengaji, mengenal, membelajar. Mana mengingat? Mengaji, mengenal, membelajar. Dengan segala ilmu iman. Jadi ilmu yang bersangkut dengan pegangan hati. Itu ilmu iman. Jadi ilmu yang bersangkut dengan pegangan hati. Kena suruh anak kita mengaji usul, mengaji akidah. Wih betul. Kena teka dia, wih. Wih mengaji akidah. Wih retikan akidah. Wih kenalkan Allah Ta'ala dengan baik. Wih kenalkan rasul-rasulnya. Itu ilmu iman. Beriman dengan hari kiamat, kelakuan segala-galalah berkaitan dengan iman tu. Kena menekan ni ayam. Hatta nak gi tiu dulu, tiu. Eh, gi tiu dak gi? Hidup tiu nu, tiu bas, tiu Inggeris, tiu apa? Banyak lebih pada tu lagi. Ya tak dak serius. Eh? Bokek okay, Allah akbar. Ya no tak nak jadi pada halus lagi dah. Ya tak gi tak patah tempat agama sikit bok. Dia kata ngaji agama ni bodoh. Ngaji agama. Oh, tengok ada. Ayuh, ada. Kalau ngaji dua-dua tak ada. Udah. Kata ngaji si ye. Gitok di mana? Becemak. Misalnya. Situ tepuk agama mana situ? Tayen. Becemak. Nyanyi budak-budak. Bila siapa habis? Ah tu. Sambung pula. Kamu kok nak semata? Tak tepuk agama sikit pun. Akhir sekali berjaya mari. Habis ngaji mari tak lewat pun. Tu. Ngaji pun tak kenal. Ngaji pun tak tahu. Waliyahzubillah. Tadi kita ni jaga anak kita malak lah. Jaga anak kita malak. Nak turun modal pun tengok dulu. Labor air tu padai kedok dengan modal. Kalau kita turun modal lagi masuk padai. Ha, tak apa waktu lagi. Ni takut tak padai. Turun modal habis 300 ribu dah. Teka mati. Tu nak baca Yasin sepatah tak boleh. Pergi kita. Kita nak mati. Nak Yasin tak boleh. Tak nak buat apa. Pergi. Angin kita. Aku duduk belak. Air mata lilih. Gitu. Kipa. Masa tak ada dengan modal habis. Tak ada. Turun modal tu tengok. Ni ayah kita turun modal. Ayah kira dah. Ayah hatam yang mesin dah. Hatam sekitar tu kena bersungguh pula lah kita ni. Lucu modal tu. Ha, mereka atasnya kepada mengingat dengan segala ilmu iman dan ilmu suruh tegah. Atas pada ilmu iman. Mengingatkan dengan ilmu suruh tegah. Ilmu suruh tegah. Ketika. Ilmu yang bersangkut dengan hukum syariat halal haram. Itulah. Ilmu suruh tegah. Jadi ilmu yang bersangkut dengan hukum syariat halal haram. Habis itu. Ada soalan yang kata, adakah kanak-kanak yang kafir yang belum balik itu dikira seperti kanak-kanak yang Islam yang belum balik? Adakah kanak-kanak yang kafir yang belum balik itu? Tanya, nak jawab, pakak jawab. Adakah kanak-kanak yang kafir, anak kafir yang belum balik itu dikira seperti kanak-kanak yang Islam belum balik? Masa selepas dah ni. Kalau orang ngaji saat ni, dia kamar-kamar sikit soalan. Bukan boleh dia ngaji tapi tak cerak ke yang tadi. Tak ni. Dia dikira serupa ke tak? Kira serupa tak? Ada hak serupa, ada hak tak serupa. Hak tak serupa ke mana? Anak orang kafir yang belum balik apabila mati, tak boleh cara kira cara serupa anak orang Islam. Hak mati. Tak itu. Okey, cara anak kita ni leh kubur orang Islam tak leh, nak mani banyak, nak semaya pun tak leh tu. Harai cara tu. Adapun anak orang Islam yang belum balik kalau mati, nak cara orang supa orang Islam tu. Ha, tu orang panggil beza lah tu. Tapi ada orang supa, supa lagu mana? Kalau pergi sama-sama pergi mati belum pada balik, masuk syurga dua-dua tu. Masuk syurga. Baik dah. Kerana mada dengan benih email tu dulu dah. Ha, tu. Orang supa dan tak supa situ. Adakah orang gila tu, adakah kena qada akan perkara yang wajib atasnya ketika gila tu? Tanya dulu kata gila pasal mana? Kalau gila pasal tabiat atau gila yang Allah Ta'ala tabiat, penyakit gila, hal tu tak wajib qada. Adapun ni. Gila pasal. Pasal apa? Pasal saja menggila tu. Hak tu dosa tambah sadah. Bukan sekadar diangkatkan kolam. Dosa tambah kena qada pula. Kena qada benda tu. Segam hari wajib kena semaya. Lupa apa waktu? Semaya. Haa tu. Habis. Oh maknanya gini bakal kena biasa. Kastor. Apa murah ni? Okey. Kira gila tu ke mana? Itulah lah. Adakah kanak yang kafir yang belum balik itu dikira seperti kanak-kanak yang Islam belum balik? Itu depan dah. Habis itu. Lepas tu, mana lagi? Sikit lagi. Yuk. Yuk ke mayuk. Dan ilmu suruh tegah. Ha, kena mengajar tu. Kena. Ayah tak pandai mengajar pun kena heret pergi tadika. Pijik guru mengajar. Tadika kot tanding je. Tadika orang mengajar agama je lah. Kalau kot Malaysia maksud tadika ni, ya mengajar pasal tu. Ha. Tadika apa tempat didikan anak-anak. Pasal cikgu duk ada tu lah. Hak tu. Cikgu tanding dengan cikgu Malaysia tak serupa pula. Cikgu tanding tu orang mengajar agama. Cikgu Malaysia tu mengajar kru. Ajar aku sekolah renang. Tu cikgu. Kau tu lah. Rumah kita kalau cikgu kena ke. Cikgu mengajar agama tu. Tapi kalau cikgu di sana panggil kru rumah kita. Kau mengajar. Mengajar matematik. Apa itu? Tu cikgu. Daripada kau mengajar agama panggil ustaz. Rumah kita kalau panggil ustaz tu orang ngaji habis luar. Kalau cikgu tu tak habis. Tak habis luar tak. Haa tu. Atau tak habis luar pun tak apa. Duk luar betul kelip bagi ustaz ke? Duk luar kelip bagi ustaz dah ni buat ni. Aduh, saja-saja tak habis misalnya. Lepas tu demo ke siye, pok sekolah tu siye. Hamil ngajar sini? Ngajar masuk, ngajar kelas 1, kelas 2 pun. Kau panggil ustaz. Duk luar dah. Ha, tu. Maka cikgu ni habis kelas 10 ke? Kau dah kelas 10 tu ke? Gitu. Beza dah. tadika. Sebab tadika tu di rumah kita tu kena kepada didikan pusat pendidikan agama tu lah dah. Tu budak-budak tu tadika, taman, taman didikan kanak-kanak lah. Tabika ada Malaysia. Tabika, taman bimbing bimbingan kanak-kanak. Tabika ya wak juga tempat-tempat dia mah. Habis eh. Kadang-kadang istilah takut, takut orang Malaysia saja dengar apa pula. Jadi ha tu tadika ke apa? Tadika kok tu maksudnya ngaji tempat ngaji agama. Sebab tadika tu duk hidup rumah duk bahasa Jawi lagi kot tani, setengah daripada asbab ke. Kalau tak sabitkan tadika tu berarti lisuh dah bakal. Ha bahasa Jawi tu. Cikgu duk ajar tu. Sebab tu dak tani dia dobek dengan bahasa Jawi cepat lagi. Tani Kelate dah kalau dah dah. Tapi kalau kok nunu dia dobek tak cepat dah. Kalau dobek dobek Rumi cepat. Ha tu kita kembali. Ha tu dah suruh dia dengan ilmu ilmu iman dan ilmu suruh tegar. Bahkan serba-serbilah yang bersangkut paut dengan agama tu. Bahkan serba-serbi lah, segala-galalah yang bersangkut paut dengan agama tu, apa yang bersangkut paut dengan agama, suruh dia kena mengingatkan dia. Ha tu habis. Dan bekal bagi beberapa tempat yang dihadapan lagi tu. Ha tu dah. Atas pada agama. Ha tu dah. Bersangkut paut dengan bekal bagi beberapa tempat yang dihadapan lagi, kena mengingatkan dia juga benda tu. Dan jika adalah ini-ini perkara, telah wajib di atas budak-budak balik itu sendiri sekalipun. Faham dah? Ni royah pada mana ni? Nampak royah pada mestilah dah. Mestilah dua ibu bapa pun kena bersangat-sangat menekir lagi. Mesti kena tekir walaupun dia balik dah. Tetap kalau balik dah pun, mesti lagi ibu bapa tu kena tekir, suruh ngaji, suruh agapa. Mesti lagi. Dan jika adalah ini-ini perkara, apa ini perkara? Belajar ilmu iman dan amal ni. Belajar ilmu iman ni. Dan jika adalah ini-ini perkara, belajarkan ilmu amal dan ilmu suruh tegar ni lah. Ilmu aman. Jika adalah ini-ini perkara ni, telah wajib di atas budak-budak balik itu sendiri sekalipun. Dia balik tu kalau kira semua wajib atas diri dia dah mengaji. Tak ada kena mengenal dengan bapak dah. Yang wajib tadi dia sendiri dah kena semayah, kena puasa, kena zakat pun. Tapi dalam hatu pun mesti lagi ibu bapak kena tekir. Sebab tu sekalipun tu apa? Yakni wajib juga ibu bapak suruh. Yakni wajib juga ibu bapak suruh. Wajib kena suruh juga. Amak dia balik dah bila ke dia. Tu pahala dia. Dosa dia tanggung mek. Yang awak tak boleh buat tanggung mek gitu. Kita sendiri kena belapar, kena mulut juga. Okay, tu. Tu bini, bini, bini tak semaya. Kita lah no. Kena lari tak ya? Bini tak semaya dah. Kilah pula situ. Kilah. Setengah kata tak wajib. Tak wajib kita tegur. Kerana apa? Kerana itu kewajipan masing-masing. Tu. Kalau kita kata tak wajib kita lari, tak wajib kita suruh sebab kewajipan yo. Ya tu dah. Tapi setengah kata ada kita ke apa tu? Tak wajib tu. Apa siti? So dalam insya-Allah cio cuba tengok. Aduh. Wajib yang ilat dia. Kita rasa meski dah ilat yang ilat tu jadi gana tak wajib. Maka tu kata ada juga wajib. Kerana apa? Berdasar dengan dalil nah man ra'a minkum mungkaran tu. Man ra'a minkum mungkaran. Orang luar tu pun kalau kita tengok ya awak muka, wajib kita tegah lagi. Apa tau bini duk tidur sekali. Kalau itu wajib kena lari juga. Dah. Habis lah. Susah tu. Anak-anak dia jaga molek. Kabar-kabar jadi nyamuk lek kelamu. Nyamuk lek kelamu tu susah kan. Sekor dua tu tapi duk sekabung hak tu tak boleh tidur. Tak boleh tidur dengan sekor dua tu. Hak luar jaga molek dah tapi hak dalam dah. Kamu tak ada tidur tak masuk. Sekarang nak kena bangun mari suluh kena bucu mana ni. Kau bawa oh motor penuh dah darah. Kau bawa oh tining nanti ni ikut dah. Duk gitu. Anak sepatu juga. Luar kita jaga boleh hok duk dalam tu buat kerja. Kau duk makan darah kita hok tu hok dari rumah tu. Sore dua tu ya. Ha tu. Yang nak jaga molek. Habis dah. Maka bersabit dengan buku budak-budak ini. Ha, ada sikit lagi. Maka bersabit dengan buku, dengan masalah budak-budak ini. Banyaklah puak-puak kita yang Islam ni tak kena bawakan. Puak-puak kita yang Islam ni tak kena bawakan. Apa tak kena bawakan? Tak kena, tak betul jalanan. Tak betul jalan ni. Bersabit dengan budak ni, banyak puak-puak kita ni yang Islam ni tak kena bawakan. Tak betul jalanan ni. Mana kata tak betul jalan ni? Iaitu tak kena bawakan tu si mana? Meninggalkan mendidik budak-budak kepada ajaran-ajaran agama. Tinggal didik budak-budak kepada ajaran agama. Tak didik, tak mengajar bab tu. Kita ustaz dah, habis BA, habis MA, habis doktor dah. Anak kita tak ngatah agama ni, takut siye. Takut siye. Bila anak kita hantar lagi kepada hoknum tak bersahat dengan agama, itu dalil kata, ayah dia sendiri tu tak berserah mani dengan agama. Kalau dia ayah dia habis doktor dan dia serah mani dengan agama, dia akan bagi anak dia tu serah semani supaya hati. Dia rasa sedap. Benda ni penting dan sedap. Penting ni. Aku nak bagi anak ku serah baik ku hati. Wis mani baik ku hati. Sebab tu dia hantar ngaji agama. Tapi kalau dia walaupun tok guru sekalipun, hantar anak ngaji kepada syekh tu, tak ada seorang abu hantar lagi kepada agama, cek dah. Atau tok guru sendiri tak berkeselera ni untuk Allah Taala. Tak manis dengan agama. Sebab apa? Sebab dia rasa pahit bakal dia tak sibuk anak dia kecap pahit baik dia. Kalau dia rasa manis dengan ilmu, dia akan bagi anak dia dapat manis hati. Supaya supaya dia sebab tu kita hantar ini tak apa. Kita habis doktor, sana habis doktor hati anak kita dah. Doktor kok ning masalah. Kita mengaji agama, kita mengaji doktor tak apalah, tak doktor pun. Ha, kita mengaji kitab-kitab dah. Ni kita duduk tengok nengu, nak mati tu tengok kitab atas nak lemari tu. Pian cara kitabku. Habis ni berapa ribu lah ni, masa tu ni habis 20 ribu geni. 30 ribu. Kira mari hipong-hipong. Kalau masalah ni, 400 ribu. Kau duduk rutin sore. Kitab tu. Pian nak cara kita demo. Anak tu klik mari, ayah, pergi dulu dah, Bangkok. Ayah, pergi dulu dah, Chiang Mai. Ayah, pergi dulu dah, Mahasarakam. Lepas tu, kira kita nak pergi cara kitab kita tu. Ha tu tak kena bawa ke besar. Tak kena jalan ni. Tak kena jalan ni. Ha, habis. Ha tu, nyanyo kitab kita duduk ngaji mari tak ada orang sama. Orang sama. Ha tu maksudnya kata tu tak kena jalan ni tu abang ni, iaitu meninggalkan mendidikkan budak-budak kepada ajaran agama dengan masing-masing tak peduli. Meninggal tu dengan masing-masing tak peduli, tak padu, tak peduli, tak peduli. Ya tu tak padu anak ya tak ada. So hok tu cara meninggal dengan masing-masing tak padu. Atau dengan masing-masing didik. Pada juga tapi pada kot lain. Atau meninggal tu dengan masing-masing didik kepada belajar untuk kelebihan dunia juga. Didik kepada belajar untuk kelebihan dunia juga. Anak ngaji sungguh. Ayah nak hantar ngaji sungguh. Mungkin kena jadi nayuk atau bocor. Ingat. Ayah nak hantar siapa anak yang bocor. Penamu. Tak ada, tak boleh dengan modal. Jadi dah tersat dah, masuk dah tersat lah. Dah tersat. Lepas tu mana jadi kru, habis kru sat. Sekali lagi, Mek Biti akan cat kalah dah. Beri Hana takit. Kira si ada. Dia tak kira tau, awak ambil syariat lah, awak ambil dirasa, awak ni ambil usuludi, tak kira kot tu. Tak kira kot tu anak dia. Dia kira kot lah. Awak ni ngaji ponok dua ni. Dua ni ngaji ponok. Cidik-cidik ni. Dua ponok orang akan klik buka ponok. Ayah nak buka ponok juga satu hari. Mungkin kan je tu. Kau ni ngaji sudah. Kau ni ngaji Iraq. Kau tu hok Mesir, klik duk ikut Sir lah. Hok duk Sudan tu, klik duk ikut Dan lah. Kalau klik Iraq tu, ikut Rok lah. Haa, gitu. Sir, kau lagu tu dah. Sir. Haa, kena jaga juga. Duk sini tak Sir, ikut Sir lah. Duk Mesir tu. Dia mahu kata, klik duk ikut Sir, klik sepak pasir, macam-macam. Duk Sir tu. Masa tak Sir dengar. Dengar pun rasa tak say. Gitu. Habis itu. Maka kepada ayat agama dengan masing-masing tak peduli dan dengan masing-masing didik kepada belajar untuk kelebihan dunia. Jo. Belajar untuk kelebihan dunia. Kelebihan dunia yang dikatakan perkara yang serba salah. Kelebihan dunia tu sifat. Kelebihan dunia yang dikatakan perkara yang serba salah. Bosalah. Apa bosalah? Kata apa bahasa eh? Pasal bosalah. Bosalah, serba salah, apa serba salah? Kata apa? Serba salah. Nak kata apa bahasa jadi bahasa sikit ni apa? Mari dah ni eh bosalah kalau tak gi. Misalnya bos salah. Kalau okey cek bos salah tu dah. Bukan bos salah dah. Okey. Bukan bos salah. Bos salah tu lari, bukan gitu. Bo tu set bos salah. Nak kata ni tak tahu, saya tak reti juga. Nak jadi bahasa tu bos salah tu. Ser bos salah. Nak klik pula kan noh. Tak usah klik dah. Bos salah dia klik kena mari pula. Bos salah. Tu bos salah. Tak. Apa bos salah ni? Tak. Tak gapo. Tak tahu bos salah ni. Ada juga orang kedah ada. Bos salah. Dia kecik gono. Tak padan. Tak padan dah. Tak gamo. Tak gamo. Tak gamuk saya nak kata tu. Tak gamuk. Serba salah, serba salah. Nak kata ini, bos salah. Tak pada, tak pada. Tak pada. Kelantan tak kecek bos salah. Bos salah kot dah. Tapi yo, dia nak kata apa tu, tak kerti kot. Terlita di hati. Salah. Tu peh dah tapi dah. Peh tapi no ya tak leh. Ada juga satu perkara yang peh tapi no ya tak leh. Serba salah. Serba salah. Kelebihan dunia yang dikatakan perkara yang bosalah. Bosalah di atas yang mendapatnya. Nyo kelebihan perkara tu. Nyonya perkara tu. Kalau boleh benda tu bos Allah. Bos Allah kalau nak dapat benda tu. Apa? Tak padan lah. Dengan habis belanja dan susah lelah. Bukan lillah. Lillah ta'ala. Susah lelah. Susah lelah. Susah tu lillah. Lama pergi kot. Kerana Allah ta'ala. Susah kerana Allah. Bukan. Susah lelah. Lelah. Tak padan lah. Tak padan. Dengan habis belanja dan susah lelah tu tak padan. Tubik pagi gi ngutik. Gi motong pagi. Kulit tengah hari. Duk letih, penat, letih, peluh. Hatta duit ke dia nak nak boleh. Nung, duk ngaji siya masalah. Duk ngaji nung tak tahu perkara tu. Hatta duit. Mek 4,000. Mek 5,000, mek 3,000. Hatta juga kawan ni. Habis tak ada pun ha cuma ni hujan buat kan no. Gada dulu tak alik sekok. Ha teh kok kok tok pek. Gi kok ni bong. Ha gada tak alik kok. Habis kok dua kok. Ha tu tak ada tubuh lagi. Sore mutu pun tak habis gi. Ngongeng-ngongeng ha gada tanah pula. Betah dia mutu dulu. Habis apa ratus ibu dah. Lepas tu boleh boleh apa? Buat klik mari kertas keping tu. Bosalah. Bosalah nak boleh. Benda yang bos Allah kalau nak mendapatkan tak padan dengan habis belanja dan susah lelah. Tak padan. Maka apa ni? Tahu mana kata tak padan? Ha tengok. Maka apabila beralih, berpindah daripada dunia kepada mati, maka situlah baru dapat terkejut yang amat-amat besar. Terkejut. Mula situ mula kejut besar. Mula situ dan sesal yang amat sangat. Amat lagi sangat lagi hak tu lah. Amat sangat. Sangat-sangat. Sesat yang amat sangat. Yang sangat-sangat. Sesat situ. Kau nak mati tu baru khabar. Baru khabar. Duk kata dengan anak luar je anak. Hak duk keliling-keliling tu foto akhir ya. Duk baca Quran. Anak ya. Duk tengok luar. Itu. Jenguk-tengok anak. Duk sore tu lagu tu sore lagi duk balon nak mek saka dah. Balah lele dah. Ku nak situ, ku nak semua. Tak padan baru sesah, sesah. Kata tak padan dengan habis belanja banyak hari tu. Situlah baru dapat terkejut yang amat-amat besar dan sesah yang amat sangat. Dan nyatalah, jadi yakinlah kata sehabis-habis berharga bekerja agama ni, pekerjaan agama. Nyatalah, yakinlah. Kata, sehabis-habis bahagia pekerjaan agama. Baru yakin tika tu. Kau nak pindah ke mati tu. Baca kulhu, baca kulhu. Baca-baca kau Enggak tak boleh, nak baca tak boleh. Nak tak mengaji ni mula. Tu pemuja pula. Alah. Kalau hak ni, kita kalau hak orang yang agama ni. Ikut, baca lah, tolong-tolong. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Allah bismillah Allah Allah subhanahu nak mati dah pun dah lagi sepatah dua dah lagi ayat kursi dah lagi amanah rasul tu kok ni nak kau tak leh bau khabar kata kejut masa tu bau kata sehabis-habis bahagia pekerjaan agama dan sehabis-habis kenalah sehabis-habis kena betul lah kena ni sehabis-habis betul lah kepada sekalian orang-orang yang bersungguh-sungguh kepada paksakan anak-anaknya paksa kepada mengaji agama tu. Oh, kena ke dia tu eh. Tu boleh tengok, boleh tengok. Hari raya, gizek roh kubur. Yoning hatta anak ngaji kok nung. Bila tok laki yang mati, tok laki yang mati masuk gizek roh kubur tu, anak tu keliling nak apa tak leh sapa. Dok tepi kubur sana tu penuh anak yang saja dok keliling baca Quran. Yasin, la ilah. Bukan orang luar. Illallah, la ilah. Puan anak yang cucu. Mari tahu apa sahaja. Buka Yasin, buka Quran, buka terasak. Biar ayah dengar. Kau dah tu ya. Nah, tu. Situ baulah, sehabis-habis nyata, kata, kenalah. Betul lah kepada sekalian orang-orang yang bersungguh-sungguh kepada paksa ke anak-anaknya kepada mengaji agama. Puak tu lah betul paksa anak mengaji agama tu. Aku ni maksud Habis mari tak ada kerja ni. Habis dah pun learning tu habis ye tu tak ada kerja ni. Kerja habis banyak. Kau duk jual kau mo tu, jual-jual ye ne tu. Puak habis BA saja dah. Puak perinya mo saja tu kitanya. Tanya. Ahye gene lakso. Posumo nasi minyak. Kita tanya, puak ngaji saja. Apa harganya dah habis ratus-ratus ribu tapi duk situ. Hok motong ada habis MA. Ikut tu. Duk motong ya. Jual lucing. Kena kepok ada. Dua. Berarti tak ada. Kalau ngaji agama je bekat juga. Tapi ngaji sungguh lah. Boleh baca kot sejik. Boleh ngajar kot tu. Ngajar kot ni. Boleh ngajar kot sekolah tu dah. Ngajar kot sejik. Buat dah kot kapung. Boleh tupai. Tu. Tahu kena. Serta beramal dengan ilmu-ilmu yang mendapat nyu anak-anak sana dah. Ilmu yang dia dapat. Maka adalah pendapatan ini tidak sekali-kali berpeda. Maka adalah pendapatan ini. Apa pendapatan ini? Kesesalan dan kesedaran. Pendapatan ini. Maka pendapatan ini, jadi kesedaran dan kesesalan ini tidak sekali-kali berfaedah. Sesal belakang tak berguna. Sesal dulu pendapatan. Sesal kemudian tak berguna. Apa pendapatan ini tidak ada sekali-kali berpeda. Dan berguna, tak berbeda dan tak berguna. Kita ni adil, weh. Adil, weh. Tak sekali-kali berbeda dan berguna. Tu. Tak berbeda pada ketika itu. Ketika beralih, berpindah kepada mati tu. Berpindah kepada mati tu. Habis kat tu dulu nampak tu. Belah lebih dah ni. Ketahuilah kamu, hei sekalian saudara-saudara yang melihat risalah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u wa qalbin la yashaa'u wa 'amalin la yurfa'u wa du'an la yustajab. Wa nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya rabbana tarafna ترفنا وأننا أسرفنا تغسل كل حبا واستر لنا الأوراد وآمن الروعات واغفر لوالدينا ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه على نقش الصحب والحمد للإله في البدء والتتاهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا على الخلق ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وآت لنا في ديننا مع أهل القطر أنسى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاء أتقياء علما نغزى بالخير ونخفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل الشهور وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون أغفر واستر أنت أكرم من سخى وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرام